Marko 32. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka tentulah sungguti Tuhan kita itu wujud. Artinya, arti wujud ada. Dengan sebab kita lihat ada benda hak dia menjadi, seperti tanam-tanaman kita, seperti buah timun, masalah. Tentu kita tidak terima kata mari di dalam batangnya, kerana batang itu kecil dan buahnya besar. Dan tidak terima juga mari di dalam tanah, kerana tidak gerunggung tanah itu. Dan tidak terima juga nak jadi dengan sendiri, kerana timun itu belum terbit tu tidak ada. Maka tak ada dia itu tidak terima kita nak kata jadi tukang yang menjadi timun tu. Kalau begitu, tentulah ada tukang yang juru buat timun itu. Maka hak tu lah Tuhan sekalian Allah. Tu bahasa kapung tu. Tulu keluar kapung. Dia mengarang pun dia tak kira dah. Dia pakai tulis tu logat dia dah. Kapung selalu. Bila kita nak baca pun kita kena, kita kena bubuh jiwa kapung lah. Bubuh jiwa kapung. Lepas tu baca dia tu barulah, barulah lazat. Lazat. Dia kata, maka tentulah sungguti. Apa dulu? Tiga perkara hukum akal, yakni perkara yang akal kita buat keputusan tu. Hukum keputusan yang akal buat tu, tu ada tiga. Dia tak lepas daripada salah satu dari tiga perkara tu. Satunya dinamakan wujud. Yang kedua istihalah. Yang ketiga jawab. Apa dia wujud? Wujud ialah keputusan akal tak? Akal buat keputusan kata, huh, sungguh. Mesti sungguh. Tentu sungguh. Tak terima bahawa tidak. Kalau kata tidak, tak terima perkara tu. Itu wujud. Wujud itu hukum akal. Maka akal buat keputusan dan buat hukum setelah ada perkara masuk dalam akal. Apakah yang akal buat keputusan kata tentu? Masalah ada Allah. Ataupun sedia Allah. Kuasa Allah masalah. Bila kata Allah kuasa, kuasa tu masuk dalam akal, akal buat keputusan kata, huh, sungguh, tentu. Tu. Maka kuasa masalah, hak tu dikatakan wajib. Perkara yang akan menghukum kata sungguh, tentu, sungguh ti. Tak terima kata tidak. Tu. Apa tak tu? Dua tu. Yang kedua istihalah. Apa istihalah? Istihalah tu keputusan akal. Tapi keputusan kata tidak sungguh. Bohong. Tak sungguh. Tak terima bahawa sungguh benda tu. Kalau orang kata sungguh, tak terima. Apa tu dah? Masalah Tuhan mati. Mati Tuhan itu, akal kata, tak boleh jadi. Tak boleh terima pada akal. Tak boleh terima pada akal. Maka mati itu dinamakan mustahil. Perkara yang akal buat keputusan kata, tidak. Tidak. Kata dah. Tu. Maka kalau kita mengaji ke Arab tu, wujud-wujud ni ke apa? Wujud-wujud ni ke apa? Wujud-wujud tu apa? Wujud nampak. Wujud apa dia? Ma tasawwaru. Tu. Nah, ma la yaqbalu al-intifa'. Barang yang tak terima dak. Tu Arab kata gitu. Barang yang tak terima dak. Tak terima sama sekali. Tu ma. Ma tu kena kewajib. Adapun ada muqabul lil ittifaq, hak tu diri hukum sendiri. Diri hukum sendiri. Ha tu beza molek tu dah antara hukum dan muta'alak bagi hukum akal tu. Ha tu, ni kita nak kecek hukum akal ni. Oh, satu lagi nya jawab, jawab ni apa? Keputusan akal yang akan buat keputusan kata boleh jadi. Boleh sungguh, boleh tak sungguh. Sungguh pun boleh jadi, tak sungguh pun boleh jadi. Tapi lah dalam masa yang berlainan lah. Adapun kalau masa yang sama jadi mustahil pula. Benda tu sungguh dan tak sungguh dalam masa yang sama, mustahil. Ha, maksudnya dalam masa yang berlainan. Kita kata ha, Zaid ada. Ada masa sekarang ni. Allah Ta'ala menjadikan Zaid masa sekarang. Boleh jadi. Lepas tu sebentar lagi Allah Ta'ala mematikan Zaid pula. Ha, boleh jadi. Ha, tu masuk dalam benda yang akal hukum kata boleh jadi. Ha, tu tu. Perkara yang hukum akal, yang yang akal hukum kata boleh jadi tu dinamakan jaiz. Jaiz. Ha, tu dia pihak tu. Apa? Ha, tu. Dah. Ha, habis situ. Ha, maka musanya nak masuk sifat yang pertama lah ni. Maka tentulah sunguti. Ha, ni hukum akal ni. Maka tentulah sunguti. Tentu sungguh. Terak terima bahawa tidak. Apa dia yang tentu sungguh tu? Tuhan kita itu wujud. Ini wajib. Bukan wajib. Wujud tu wajib. Eh? Tentu sungguh Tuhan kita itu wujud. Ha, Tuhan kita itu wujud. Ha, tu. Apa dia wujud? Artinya, arti wujud tu. Wujud tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya artinya ada. Jadi ada Allah Ta'ala. Ha, ada Allah SWT. Ha, tu. Maksud ada tu ada Allah lah. Bukan ada siapa. Kita pun wujud juga tapi. Ha, kita pun ada. Tapi maksudlah kita ni ada. Ini ada Allah Ta'ala. Maksudnya wujud adalah sifat 20 ni. Artinya, arti wujud ada, yang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dobek dah tu, satu tu. Apa makna dia? Wujud Tuhan kita itu, ialah perkara yang tentu sungguh. Dan mesti sungguh. Kalau orang tulis. Kita lihat tu. Mana? Sini. Hello. Ha? Apa pula? Kau dah. Ha, dah tulis lah tulis. Sebab pun kita tulis dulu, ya tak rugi masa lah. Baca-baca atau tulis tu selalu. Tu jadi kita kena save masa dulu sikit lah. Kena akan hantar hari tulis dulu. Tu. Tu. Yakni wujud Tuhan kita itu ialah perkara yang tentu sungguh. Kita tulis lah, okay? Wujud Tuhan tu perkara yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh dan mesti sungguh. Akan tidak terima sekali-kali bahawa Tuhan itu tak ada. Akan tak akan terima. Kalau kita orang kata Allah Ta'ala itu tak ada, akan tak terima. Ha, ni setelah kita pandang kepada dalil-dalil lah ni. Ha, setelah kita pandang kepada dalil-dalil lah. Ha, tu. Akan tidak terima sekali-kali bahawa Tuhan itu tak ada. Maka ada Tuhan itu dinamakan wajib. Adapun hukum dan keputusan yang dibuat oleh akan pada perkara itu dinamakan wujud. Maka wajib kita iktikad dalam hati masing-masing bahawa Tuhan itu ada sungguh. Nah, boleh. Lepas tu mano manakala tu manakala tiadanya tiada Allah Ta'ala tu tidak sama sekali. Ha, tu kesimpulan daripada sekak baris tu. Ha, tu. Jadi wajib aksyarak. Syarak tekankan kita supaya iktikad kata Allah Ta'ala tu wajiban wujud. Apa wajiban wujud? Tengok kita kata zatul wajibun wujud. Apa makna wajibun wujud? Yang tentu sungguh adanya. Itu wajibun wujud. Yang ada dia tu ada sungguh. Sungguh. Tentu sungguh adanya. Ada zat tu. Itu maksud wajiban wujud. Kita kata mesti wajib yang makna wajib syarak apa tu. Itu maksud wajib akal. Ini masa baru. Itu habis. Itu dah. Satu itu. Satu. Lepas tu ni kembali kepada dalil. Ha, dalil pula. Dengan sebab kita lehat. Ini masuk dalil akal adalah ni. dah lek akal dah lah. Cuba fikir tengok. Tuhan ni ada sungguh. Mana dalil kata Tuhan ada? Ha ni. Dengan sebab kita lihat ada benda hak dia menjadi. Tu jadi kita lihat serta fikir ada perkara alam ini. Tu makna situ. Tengok. Tu dobit yang kedua tu lah tu. Dengan sebab kita lihat, yakni kita lihat serta fikir ada benda hak ni, kalau serta ni hak ni yang lah, yang ada benda yang yang ada. Lihat ada benda, ada perkara yang dia menjadi. Tu benda hak dia menjadi. Jadi dalilnya alam ni. Dalam ini kita tengok pagi-pagi bangun tu nampak dah. Tu. Kalau lah kebun kita tu macam-macam dah. Setengah kalanya hak musanah misal buah timung ni. Buah timung tu. Kita lihat benda hak dia menjadi. Seperti misalnya, misal benda hak dia menjadi ni seperti tanaman-tanaman kita. Dia misal tanaman ni sebab biasa orang kampung ni. Orang kampung ni dia nampak selalu dah bila sebut tanaman-tanaman, gambar dah. Buah tegung, buah pisang, buah labu, buah timung, lada, cabai. Dia nampak hak tu ya. Kalau orang kedai kadang-kadang dia tak gambar sangat tanaman-tanaman. Dia kena nampak lain pula. Tu. Tapi orang kampung ni dia selalu nampak. Maka musanah pun sesuai lah. Seperti tanaman-tanaman kita, perkara yang kita menanam tu. Cuma misal. Misal satu. Tanaman-tanaman kita tu banyak. Seperti buah timun. Seperti buah timun. Buah timun ni ikutlah. Ihtimal dua barangkali. Timun tu boleh kata timun Cina. Satu. Atau timun batik. Ataupun timun juga. Timun batik, timun Cina. Timun Cina tu, timun merah tu lah. Timun tembikai tu. Tu tadi panggil timun. Timun enggak, tapi timun Cina. Tak tahu kenapa panggil Cina, tak tahu lah. Kenapa panggil Cina, timun tu. Bakal dulu, tak tahu lah. Tu dia. Lepas tu, ada timun lagi, timun batik, timun batang tu. Timun batik, batik tu, hapannya tu. Tu panggil apa? Timun. Malaysia panggil timun saja tu kan. Hap pakai buat sayur tu. Tu timun. Dah. Seperti buah timun. Buah timun. Ikutlah timun apa pun. Karena tengok dalik masa depan lagi pun, ihtimal dua tu timun tu. Hap macam mana. Tapi sini kalau tengok ibarat masa depan lagi tu, nampak berat buat timun Cina ni. Nampak berat buat timun Cina. Sebab yang ada tanah. Dia kira buat tanah. Tapi dalam satu timun batik pun tanah juga. Timun batik pun tanah juga. Dah. Tu. Dia kata. Tu. Lepas tu, apa dia? Kita dobit yang kedua tu. Dobit betul benda hak dia menjadi tu. Dobit yang kedua tu. Benda hak dia menjadi. Benda hak dia Allah Tuhan menjadi. Benda hak Tuhan menjadi. Benda hak Tuhan menjadi ni makhluk lah. Kalau bahasa Arab kat makhluk pun. Benda hak Tuhan menjadi. Kita dobit kata. Yakni kita lihat serta fikir. Ada perkara alam ini. Maka benda yang dia menjadi. Dia tu Tuhan lah. Maka benda yang dia menjadi tu. Dinamakan makhluk. Samalah arti dengan alam. Dan mungkin. Dan hawadis. Sama ya tiga perkara tu sama. Tapi musanah ibarat dengan benda hak dia menjadi ni. Gi kepada ibarat makhluk ni. Makhluk. Tak itu. Makhluk. Padahal kalau kita tengok kitab Arab-Arab. Dalilnya alam ini. Dalam kitab jalan jauh wilayah. Dalilnya alam ini. Tapi di sini makhluk ini. Jadi asalnya sama je. Asal sama je. Sama arti dengan alam. Dan mungkin. Dan hawadis. Empat perkara ni sama makna. Makhluk, alam, mungkin hawadis. Hawadis yang daripada hadis yang baru tu. Tetapi berlainan iktibar. Nama sama tapi masing-masing iktibar. Berlainan iktibar. dinamakan makhluk, iktibar dia kena jadi. Jadi iktibar dia tu dijadi, dicipta, dinamakan makhluk. Atau situ makhluk pun dijadikan dia. Dan dinamakan alam, iktibar dia jadi alamat atas adanya ada Allah Ta'ala. Alam-alam ni alamah. Alamat yang menunjuk kata Allah Allah Ta'ala tu ada. Ha, tu sebab tu lah ulama yang guna dalilnya alam ini. Alam-alam tu buat dalil kata tu ada. Alam tu iktibar jadi alam. Alamat atas ada Allah Subhanahu Ta'ala. Alamat. Alamat ni saya tak tebuk titik ni lah. Barangkali kod saya ni ada miskilah. Kod saya ada miskilah. Tengok orang tulis tak tahu. Kita boleh alamat ke? Alamat. Doa ala kod ni tak dapat sanat lah. Kod nafsi. Tu. Dan dinamakan alam iktibar dia jadi alamat atas adanya Tuhan. Serius. Dan dinamo hawadis. Hawadis ini baru. Hawadis tu baru. Sebab apa dinamakan yang baru? Iktibar dia ada permulaan. Ada permulaan bagi ada dia. Asalnya tak ada. Tiba-tiba baru ada. Itu dikatakan ada permulaan. Walaupun umur beribu-ribu tahun pun, kalau ada permulaan dinamakan hawadis. Hadis. Benda yang baru. Ha, benda baru. Iktibar dia ada permulaan tu dinamakan hadis. Tu. Sebab tu lah Allah mukhalafatuhu lil hawa. Lil hawadis. Lepas lagi. Dan mungkin itu, panggil nama mungkin tu, iktibar dia harus ada dan tak ada. Boleh ada, boleh tak ada mungkin. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tak ada ayolah. Tak ada tulis banyak dah. Boleh dulu dah. Cepat sikit. Boleh. Habis itu. Tu dah. Lama pehe kata, benda yang dia menjadi tu kena kepada makhluk dah. Tapi sama dengan alam tu. Kalau Musa ni tak ada kata tu. Dengan sebab kita lihat ada alam ini pun sama je dengan benda yang dia dia menjadi tu. Pehe tu dah. Kalau ibarat benda yang dia menjadi tu nampak berat sebelah makhluk. Padahal sama je arti. Tu je. Tak apalah. Ni kecek-kecek kampung ya ni. Dengan sebab kita lihat ada benda hak dia menjadi. Ada benda hak dia menjadi. Aku Kelantan pun sama lah. Hampir-hampir lah dengan tani. Dengan tani tu. Tengok. Seperti tanaman-tanaman kita. Seperti buah timu masalah. Tu habis. Apa wajah datangkan ambil tanaman-tanaman ni buat? Dali kata ada alam ini. Tu tengok. Musa ni rakyat pula cerita lah. Tentu kita tidak terima. Jadi mesti kita tidak terima. Mesti akan kita tak terima. Maksud kita. Tentu kita tidak terima. Tentu akal kita tak terima dan mengaku. Akal tak akan terima sama sekali. Tentu tu maksudnya. Sama sekali lah. Tentu mesti. Kita tidak terima. Jadi akal kita tidak terima sama sekali. Tak terima sama sekali. Tak membenar sama sekali akan tu. Tak membenar apa? Kata. Kata ni kalau bahasa. Bahawa lah. Bahawa. Jadi. Bukan kata tu makna berkata apa tak? Kata dari mana? Bahawa gitu. Tu. Berharap tu dah? Mu nak kata apa? Tu kata cakap gitu. Tu. Tu. Lepas tu kata lagi. Kata dari mana bahawa tu. Ini kata bahawa. Yani tidak terima sekali kata yani bahawa mari di dalam batangnya. Yani dia datang mari dari batangnya, batang buah timun tu. Akak terima ke kata timun tu datang daripada batang? Cuk. Tu batang dia. Tu. Ni sulung macam akan cara mudah-mudah. Ni kita fikir. Habis kita fikir. Boleh ada ke mari dalam batang? Batang dia tu. Tidak terima. Akal tak terima sama sekali. Kata, yang ni bahawa. Mari, yang ni datang dari di dalam batang gitulah. Kata mari di dalam batang. Dia kecek tu. Dia mari kena dari dia. Dia mari dari. Dari batang tapi kecek kapung tu. Kata mari di dalam batang. Mari di dalam. Dia kena kata. Kata mari dari datang. Nah, ini datang dari batang itu. Tak sama nak lima gitulah. Akan tak terima kata mari dalam batangnya. Batang buah timun tu. Sebab apa tidak terima akal? Kerana ni ilat. Ilat pada tidak terima tu. Sebab apa tak terima akal, tak mengaku dan tak membenar sama sekali bahawa buah timun itu datang dari batangnya. Kerana batang itu kecil. Kecil heluh lah. Kecil lah. Batang dia kecil lah. Besar ibu jari lah. Batang dia tu. Tu. Lepas tu, dan buahnya, buah timun tu. Buah dia tu besar. Besar pada pohon lagi. Tu besar pada pohon lagi. Maka akan tak terima bahawa akan berhimpun antara kecil dan besar dalam masa yang sama. Buah timun besar, batang kecil, boleh duduk sekali. Kecil dan besar boleh masuk sekali. Heish. Tu nak heish dah tu. Heish dah tu. Tu jadi tak terima. Tak terima. Tu. Jadi mahu tak air mula-mula dia kecil ya buah timun. Janganlah timun buah kecil ya. Kecil ya. Kecil tu pun dia besar pada batang lagi. Kecil dia pun besar pada batang lagi. Tu. Pahal mau kata, ni dia misawi nampak kata dia tak akan datang mari. Musanen ni bukan nak sini sangat ni. Bukan nak sini sangat tak dia nak buat tangga. Sebenarnya asalnya nak lagi, bukan jadi dengan sendiri. Bukan jadi dengan sendiri. Hak tu depan lagi. Hak ni nak buat gambaran kita tengok kata, ha, tak ada wajah, tak ada jalan untuk kita nak ambil isbat kata datang dengan sendiri tu. Tu tengok dah. Buahnya besar. Besar. Maka akan tak terima bahawa akan berhimpun antara kecil dan besar. Dalam masa yang sama tu. Dan tidak terima juga. Akan tak terima juga. Akan tak membenar juga. Seperti tadi. Akan tak membenar juga. Mari di dalam tanah. Mari dalam tanah. Bahawa datang dari tanah. Mari dari tanah tu. Bangun pagi-pagi. Besar lah. Barang tanah ni. Datang dari tanah. Akal tak terima. Ni orang budak-budak pun boleh cerita. Kata tak terima. Yang kata orang tua. Yang kata orang kampung. Budak-budak kecil punya tak terima lah. Kata datang dari tanah. Sebab pun dah. Tapi budak-budak-budak tu boleh jadilah. Kita tipu dia boleh. Itu mana tanah tu. Dia pun cincaya kita. Ya dia. Tu. Tapi kalau bila sepenuh akan boleh buat tu saya dah. Tu. Datang dalam tanah, di dalam tanah, datang dari tanah. Sebab apa tidak terima bahawa datang dari tanah? Kerana tidak gerunggung tanah itu gerunggung ni apa? Berlubang. Tidak gerunggung, tidak berlubanglah tanah tu. Tak nampak belubai apa sekali. Kata buah timun kau besar, tubai yang besar. Yang mari bertanah tu, lubai. Tu. Sama dengan apa, kalau ulak yang mari di tanah. Nampak lubai ke? Kalau ulak. Ulak tu pun bukan datang dari tanah. Tapi takdir kata mari dari tanah, dia akan nampak bekas lubai tu. Tu. Aku buat kira cara bodoh-bodoh dulu. Padahal tanah tu pun siapa buat. Mari mana pula. Aku kira semua. Dah. Kerana tidak gerunggung tanah itu. Ni kita mengajar kampung boleh lah. Untuk nak mengejapkan akidah dia. Sementara kita nak buat alasan hujah-hujah tu. Kita buat sikit-sikit. Ya mikir dulu. Tidak gerunggung tanah itu. Tidak berlubang tanah tu. Dua. Tak lihat dia ni. Aha, tu bukan kadang-kadang buah timun tu duduk di atas seming pula. Mau tanam sikit ya, lepas tu tanam lubai, lubai tu sikit ya. Mata dia tu, apa, akar dia tu, akar dia duduk di lubai ni. Lepas tu, mata dia tu lato ikut seming-seming. Buah juga. Tak ada kata mari tanah. Kau jelas lagi. Kita kata. Satu, dua. Dan tidak terima juga. Yang ni akan tidak terima juga. Akan tak nampak pula. Tak membenarkan juga. Nak jadi. Bahawa jadi dengan sendiri. Tidak terima juga. Nak jadi. Tidak, nak. Tidak terima juga. Nak jadi dengan sendiri. Tidak terima juga. Bahawa dia jadi dengan sendirinya. Jadi sendiri. Bangun pagi-pagi. Nah, jadi mesti. Tak terima. Sebab apa? Kita tengoklah cerita-cerita kartun tu boleh lah. Kartun tu dia buat nampak. Memang jadi sendiri. Padahal ada juga yang orang buat dia tu belakang tu. Kita tak nampak. Dia tekan komputer. Dia naik. Kita nampak yang nampak sendiri padahal tu. Kalau lagi benda yang menekankan dia suraya tular tu. Tu. Nampak tu kan? Tapi ni tak lihat dia malu dengan sendiri. Sebab apa? Tidak terima juga nak jadi dengan sendiri. Kerana, ini ilat yang ketiga. Kerana timun itu, yang buah timun itu, wakah bagi malak tu. Wakah-wakah kita ni. Kerana timun itu, belum terbit tu. Tidak, belum terbit. Jadi sebelum dia keluar tu, belum terbit, belum keluar tu. Sebelum dia keluar tu. Sebelum dia tumbuh tu. Tu terbit. Apa dah? Ha, timun itu belum terbit tu. Jadi sebelum dia keluar dan tumbuh tu. Tidak ada. Jadi tidak ada lagi. Sebelum dia tumbuh tu, dia ada lagi. Tak ada lagi. Ha, tu kita tanam biji dia. Belum tumbuh tu dia ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebab kita kan, belum pada kita warna ni, kita ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi sebelum dia terbit tu tidak ada. Maka, bila kata tidak ada, maka tak ada dia itu. Tak ada dia itu. Tak ada dia tu, maka tak ada dia itu. Tak ada dia, dia timur tu. Ketiadaan dia tu. Tak ada dia tu. Ketiadaan dia tu. Tak ada apa sekarang pun. Tidak terima kita. Nak kata jadi tukang yang menjadi timun itu. Tidak terima kita. Akal kita tidak terima. Akal tidak nampak. Akal tidak terima dan membenar sama sekali. Bahawa nak kata. Nak kata jadi tukang yang menjadi timun itu. Ha, ni dobek yang ketiga. Tu. Dobek yang ketiga. Lorang tulis. Bila nak baca dobek tu dah. Yakni buah timun itu. Sebelum daripada tumbuhnya. Maka dia belum ada lagi. Sebelum dia tumbuh tu dia belum ada. Maka akan kita tidak nampak. Dan terima sekali-kali bahawa ketiadaan sesuatu itu dapat mengada dirinya sendiri. Tak ada apa. Tak ada tu. Tak ada apa tu menjadikan. Cuba fikir tengok. Gelah ni masalah. Belum ada apa lagi sih. Tak ada apa tu. Tak ada apa itulah menjadikan kelah. Ketiadaan sesuatu tu, ketiadaan sesuatu tu menjadi. Tak ada apa tu menjadikan. Menjadi lagu mana? Tak ada apa. Nampak tu dah. Buah timun tu buat diri sendiri, wey. Lagu mana? Masa dia belum pada dia ada tu, dia tak ada lagi. Tak ada dia tu lah. Pusing. Tapi ada dia sendiri. Ah tu. Nak ni. Haa, dah. Apa tak? Dah tak tu. Kamu tak gaduh tulis ni pula. Haa, tulis dulu. Haa, tulis. Lagi nak. Lagi akan itu pula ni. Gabung lah ni. Sebab kita nak naik lah pula. Oh, nak uyak dulu. Banyak kau lagi kena nak kafe. Haa, tu. Tulis dulu ni sebab nak jimat masa ya. Jimat masa kita. Tu habis. Dah ada lah. Gaduh ni, gaduh tanding ni. Bukan gaduh ke kedah. Gaduh kedah ni, balah. Gaduh. Gaduh tanding maksudnya. Jadi, speed lah speed. Tu. Tu habis. Apa yang kata tidak terima nak kata jadi tukang yang menjadi timur itu tak terima sama sekali. Tak baca tak habis lagi kan. Jadi ketiadaan sesuatu itu dapat mengada dirinya sendiri tak terima. Yakni semasa dia tak ada. Kata semasa dia tak ada macam mana hendak mengada diri sendiri? Kalau boleh ada juga. Ha ni nak pergi kepada bahasa dari kitab-kitab ulama lah. Kalau boleh ada juga dengan sendiri. Kalau boleh ada juga dengan sendiri. Fardu takdir kata. Boleh ada juga dengan sendiri dia. Tak apalah. Ketiadaan sesuatu tu menjadikan juga. Ketiadaan sesuatu tu takdir kata boleh menjadikan juga. Ha, kata lagi. Kalau boleh ada juga dengan sendiri, mana? kalau kalau boleh ada juga dengan sendiri. Takdir kata, fardu takdir kata, kalau ada boleh ada juga dengan sendiri, nah saya lazim dan mesti bahawa dua perkara yang bersamaan itu berberat sebelah. Mana? Ada tak? Beritik ke? Hidup-hidup bahasa Jawi semula. Mau hidup ke bahasa Jawi pula. Jawi nak mati dah ni. Bahasa Jawi ni jangan biar dia mati lagi. Nanti lagi. Maka dia kata, nah saya apa macam ni? Kalau boleh ada juga dengan sendiri, nah saya lazim bahawa dua perkara yang bersamaan itu berberat sebelah. Apa makna berat sebelah? Berberat sebelah. Jadi berat sebelah. Tanpa perkara yang memberatkan. Jadi asalnya ibarat neraca ataupun timbangan. Sukatan amah masa dulu. Ya ada sebelah ni. Bawa mesin tu. Tu jual-jual dia. Ya sama, ya asalnya sama. Sebelah ni dan sebelah ni ya sama ya. Sama berat. begitu juga alam. Alam ni ada dengan tak ada, asalnya sama je. Ada dan tak ada, asalnya sama. Tiba-tiba kita nampak timbangan tu dan neraca tu, sukat teh tu pergi berat sebelah. Bila berat sebelah, tentu kita akan tengok pun kat sini. Batu apa? Batu skelo ke? Batu robok ke? Batu nus ke? Batu apa tu sukat sini ni? Bila dia berat sebelah ni, dia akan ada benda yang memberat. Benda yang memberat. Tak boleh jadi timbangan tu dan neraca tu akan berat sendiri dengan tidak ada perkara yang memberatkan. Tak boleh jadi. Dia kena ada benda. Kalau kelo tu punah, kelo tu rusak pun, kerusakan tu pun memberat dah. Dia rusak. Kelo dia kena pulang skru, skru, skru, skru. Dia tengok kelo tu. Kelo tu. Benda tu pun jadi dah. Kalau kira tu, benda tu pun rusak, rusak, punah dia tu pun jadi memberat dah asalnya. Kira mari. Maka asalnya ada dengan tak ada ni sama je alam ini. Tiba-tiba pergi, ada. Ada. Ada dengan tidak ada, siapa yang mengada tu. Ha, tu orang panggil berat sebelah tanpa ada perkara yang memberatkan. Hak tu mustahil. Mustahil pada akal. Tu. Tak boleh kata lagi, boleh ada juga. Nasaya lazim bahawa dua perkara yang bersama iaitu pada asalnya berat sebelah tanpa perkara yang memberatkan. Kerana buah timun itu sebelum dia ada itu, maka bersamalah antara adanya dengan tak adanya. Buah timun tu sebelum ada tu, belum pada dia ada tu, sama je antara ada dan tak ada. Bersama ya. Maka jika ia berat sebelah mana-mana, maka mestilah ada yang memberatkan dia. Kalau tidak ada yang memberatkan dia, tentulah mustahil dan tak terima oleh akal sama sekali. Tak boleh lagi ni dah. Tidak lagi. Tidak. Nak gabung lah. Hubung, hubung. Sama hubung. Ini sama dah ni. Berapa maka akan tetap. Maka akan kita tidak. Tidak lah. Maka akan kita tidak. Cuk-cuk. Okey. Atas tadi. Dan lagi, maka akan kita tidak dan terima kali. Mana? Tidak terima kali. Di buku ruang. Tidak nampak dan terima sekali-kali. Oh, nampak. Tu. Ya dobek ni nak bantu kita masa kita ngajar ya, akan membuat apa panggil tambah. Lama itu kita. Kadang-kadang kita lama tak tepuh Nusruddin ke masalah. Ya beku habis segala-gala ilmu ni. Maklumat-maklumat akan beku. Bila beku ni tu lesen ni untuk membantu kita ni. Ya tolong kita bila baca. Untuk nak operai tu dan bertambah apa nama kejap dan tetap masa kita mengajar. Dan sebagainya. Nampak. Nampak. Tu boleh biar di molek sikit. Beri aja. Masalah. Tulisan apa tu? Mim. Nampak. Ngaji lah sama aja. Mualak mesin, payah ni. Mualak mesin. Habis situ. Kejap mualak ni. Bahan kitab besar-besar pun lagu ni lah. Tarjihu ahadin musawiyaini mila murajihin. Akalah kitab mana-mana pun. sebut perkawan. Tapi misalnya susun ni cara bahasa kampung-kampung ni ya. Maka dia kata tak boleh jadi lah. Nak kata jadi tukang yang menjadi timun itu habis. Tiga wajah yang tak boleh jadi dan tak terima oleh akan bahawa akan berlaku tiga-tiga jalannya tu. Maka Musa ni kata kalau buah timun tu tidak boleh ada dengan sendiri dah. Kalau begitu, tentulah, mestilah, wajiblah pada pandangan akal, ada tukang yang juru buat timun itu. Apa tak? Ada tukang yang juru. Apa kata juru tu dah? Tapi bahasa kata kan juru ni. Ya? Bahasa dah dah? Juru. Bahasa dah dah? Siapa juru buat? Juru buat? Juru bahasa gitu? Juru dah. Kalau juru bahasa maknanya? Ahli-ahli luah, ahli bahasa. Kalau juru? Juru rawat? Ha? Apa tu? tak apa lah tu. Juru-juru tu. Juru-juru. Tu. Habis. Habis itu. Ada tukang yang juru buat timun itu. Mesti ada tukang yang juru buat. Kalau begitu, tentulah mestilah ada tukang yang juru buat timun itu. Mesti kena ada yang buat. Ada yang buat. Maka hak tu lah. Hak ni yang tu lah. Hak tu lah. Hak tu lah. Tukang yang juru mengadakan hak tu lah. Tukang buat tu lah. Tuhan sekalian alam. Itulah Tuhan sekalian alam. Sebab alam semua ni kena buat. Maka yang buat tu lah Tuhan sekalian alam. Hak tu. Hak tu dah. Yang tu dah tu. Hak tu lah Tuhan sekalian alam. Habis itu. Tu mesti ada Tuhan dah. Adapun kita tahu kata Tuhan itu namanya, nama Tuhan tu. Adapun kita tahu kata, yang kita dapat tahu bahawa Tuhan itu namanya Allah Ta'ala ke, dan Ar-Rahman ke, dan Ar-Rahim ke, hingga akhir tu. Maka dengan jalan Nabi cerita, bukan dengan fikir. Tak? Akal kita ni fikir sekadar ada sonek. Ada yang juru buat ya. Ada yang menjadi ya. Adapun sonek tu nama apa, hak tu kita akan boleh fikir sendiri dah. Tak akan boleh fikir sendiri. Kita naik atas bukit. Kita naik atas bukit. Bila kita naik atas bukit, masuk dalam hutan tu, tiba-tiba jumpa tapak. Tapak orang. Okay. Ada. Akal pun buat putus. Ada orang ni. Sebab ada tapak, mesti ada tuan tapak tu. Orang tepi ni. Akal kita boleh fikir sekadar tu je. Ada tuan ni. Adapun tuan tu nama apa? Akal boleh fikir lagi? Tak boleh lah. Kena ada orang cerita pula. Ni tapak Abdullah. Ni tapak Muhammad yang nak kongsi sekali. Baru tahu kata. Yang? Nama tu. Hei lah. Allah Ta'ala pun akal manusia. Walaupun kafir, walaupun Islam sekalipun. Dia akan fikir suka tak ada sonek ya. Sebab tu, yang boleh cerita kata nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hingga akhir tu. Maka, dengan. Jadi, maka dapat tahu. Dengan jalan Nabi cerita. Dengan khabaran dari Nabi. Dengan khabaran daripada Nabi ya. Nabi kata, nak Tuhan kamu nama Allah, Ar-Rahman. Dalam hadis sebut macam tu, nama tu. Itu dah. Napa? Waktira anna smahu tauqifiyah pada sifatu fahfadid sam'iyah. Nama Tuhan tu tauqifiyah, terhenti daripada syarak kita. Yo, kita nak fikir sendiri tak boleh. Fikir sendiri tak boleh. Sifat Tuhan pun lagu tu juga. Kita nak reka-reka buat sifat Tuhan sendiri tak boleh. Semua tu terhenti dalam cerita, cerita syarak. Tu. Ya. Kita cakap ni. Lagi. Allah Taala nak Rahman nak Rahim, hengok akhir, hengok akhir ni bukan nama Tuhan tu akhir lagu anak tu. Hengok akhir ni, hengok akhir nama-nama yang kita maklum dan tahu dengan cara zahir. Kerana nama Tuhan ni banyak, sifat Tuhan tu banyak tak terhengok. Tidak siapa tahu malaikat, malaikat Allah. Maka hengok akhir ni nampaknya musuh ni tahu lah. Aidok, hengok akhir, jadi hengok akhir nama-nama yang kita maklum dan tahu dengan cara zahir dari hadis dari Quran tu yo. Quran sebut 99 nama, dari hadis ada lagi beribu. Kau dah tu yo. Bukan hengok akhir tak ada akhir tu tak. Tu sebut eh. Hai tu dah. Tu hengok akhir tu maka dengan jalan Nabi cerita, bukan dengan fikir. Jadi bukan dengan fikir akal. Akan nak fikir sendiri tak boleh. Sebab tu fitrah manusia semula jadinya dia tuntut cari Tuhan. Manusia ni tengok orang Majusi punya semua Tuhan. Tuhan dia tu yang dia kira kata dia Tuhan dia tu. Dia sembahkan akan api tu. Sebab nak musik gua. Mula pakai saya takut dah. Siapa ni? Menunggu hujan. Siapa turun hujan? Jadi perasaan hati mau cari Tuhan tak ada dah. Sebab tu kafir-kafir semua berhala semua tu fitrah asalnya cari Tuhan. Tapi ya cari tak temu. Cari tak temu. Tengok agama mana-mana pun dia ada sonet dia. Ada sonet dia. Tapi kita alhamdulillah ni mari berpon dengan tu kita Nabi kata gini. Ulama-ulama tu sama mari. Tu. Boleh. Habis. Habis satu dah tu. Ya, tak boleh. Boleh. Maka apabila kita. Ni satu bukit ni. Bukit kecil ni ada lagi bukit-bukit. Maka apabila kita kejap. Bila kita kejap dah. Apabila kita kejap. Kita tetap dalam pegangan kita. Kejap dah. Jadi tetap dalam pegangan. Kejap dah. Kemah dah. Kemakong lah. Kejap kemah dah. Tu. Dalam hati kita. Tetap dalam pegangan kita dah. Kata ada Tuhan. Jadi bahawa ada Tuhan. Apabila kita kejap dah. Dan tetap dalam pegangan kita. Bahawa ada Tuhan. Maka. Kejap pula. Kata. Tak dok Tuhan. Ini. Kau dulu. Ini ada lagi. Ini musuh nak isyarat ni. Isyarat kepada istihadul mustahil. Pun maksudnya wajibat. Maksudnya umur wajibat juga. Maka apabila kita kejap kata ada Tuhan dah. Kita kejap dalam pegangan kita. Tetap dalam pegangan kita. Bahawa Tuhan itu ada wujud. Maka. Kejap pula. Maka turut kejap pula dalam hati. Kejap pula. Jadi turut mengikut kejap pula dalam hati kita. Kata tak dok Tuhan. Bukan boleh kita jatuh tu. Bukan kita salah. Kena dah. Tak dok. Tak dok. Hai tak dok. Tak dok tu ada dah lah. Napi tak dok tu. Ada. Tak dok. Jadi tak dok dia tu tak. Tak dok. Jadi tak dok tu dok. Apa tak dok tu dok? Adalah. Tu. Baik tu dah. apa tu untuk kacau sebut benda ni apa ni? Ya ada ni. Bukan kata sia-sia. Bukan sia-sia. Maka kejap pula kata tak, tak dok. Kejap pula surut mengikut pula. Dalam hati bila kita kejap dah kata tu ada. Dalam hati pun turut kejap pula dalam hati. Bahawa tak, tak dok Tuhan. Tak dok Tuhan itu dok. Tak ada Tuhan itu? Tak. Mana kata ada? Ya masalahnya. Ada tu wah? Wajib. Tak ada tu? Mustahil. Tak, tak ada. Itu apa? Dikatakan istihalatun mustahil. Istihalah tu tak. Tak tu istihalah. Tak tu. Tak dok tu mustahil. Tak, tak dok. Istihalah tu mustahil. Kudrat, kita tak kuasa. Hak tu wajib. Mustahilnya, lemah. Tak lemah, itulah kudrat. Tak lemah, itulah istihalah tu mustahil. Ingat tu. Dua benda ni, lazim malzum. Lazim malzum. Boleh tu maksudnya isyarat kata istihalah benar. Istihalah ni maksud dari umur wajibat. Umur wajibat. Melebar dia wajib juga. Maksudnya perkara wajib. Istihalah tu mustahil tu sama dengan wajib. Sama. Sama dari segi makhum dia tu. Kuasa dengan tak lemah. Sedia dengan tak baru. Sama tak? Sama. Sejuk dengan tak panas. Sama tak? Tinggi dengan tak rendah. Sama tak? Tinggi lawannya rendah. Tak rendah. Itulah tinggi. Sama tak? Nampak ni? Pehe dengan nganggo. Ha, okay. Kalau pehe nganggo masalah. Ha, tu. Tak lawe lagi tu pehe nganggo. Ha, tu. Ada? Habis. Boleh tak tu? Ada pemusnahan misal sikit pula. Ya nak oiak kata lagu mana? Wajib dengan istihalatul mustahil sama ya di segi hukum. Dalil wajib bila lazim. Lazim daripada Allah Ta'ala tu ada. Tak, tak ada. Lazim daripada perkara tu tinggi. Tak rendah. Lazim daripada benda tu gemuk. Orang tu gemuk. Tak kurus. Lazim daripada benda tu besar. Tak kecil. Lazim. Lazim manzum. Dua tu. Boleh. Hak tular tu. Hak tular tu. Habis itu. Lepas tu, maka bila hak sama, mana dalil pula kata tak, tak ada. Dalil bagi malzum, dalil sama dengan lazim. Dalil bagi lazim sama dengan dalil malzum. Allah tidak tuntut dah kita cari dalil bagi lazim pula. Setelah kita cari dalil bagi manzum dah. Ini setengah pada rahmat Allah SWT. Okey kata, ha? Bila kamu tu sudah nyata dah dengan dalil kata aku ni sedia. Kamu kena cari dalil lain pula untuk menetapkan kata aku ni tak baru. Bila kamu cari dah dalil kata aku ni kuasa. Kena cari dalil lain pula untuk menetapkan kata aku ni tak lemah. Ada. Dalil sama ya. Kalau dalil bagi kudrat, alam ini, dalil bagi tak lemah pun, alam ini, hak tu lah je. Hak tu. Tu lah. Dah ada lah. Nampak? Ha, InsyaAllah tu. Tak payah ni. Ha, tu. Kejap pulak kata, tak, tak dok Tuhan. Ha, tak, tak dok Tuhan. Ha, tu dah. Tu. Ha, tu musa ni depan dia misal. Bila kita nampak mudah lagi. Ada dobek sini. Kano. Ha, tu ada. Yang kepak tu. Yang kepak tu tulis betul. Tulis betul mana? Tak tak dok Tuhan tu. Tu. Tu dah. Kita dobit kata kerana tak tak dok itu, pasal kita tak tak dok. Tak tiada, maksud apa lah? Tak tiada. Tiada tu lawan bagi ada. Tak tiada tu lah ada. Herap. Nampak dah? Kerana tak tak dok itu lazim daripada ada Tuhan. Ada tu dinamakan malzum. Tak tak dok itu lazim. Ada itu dinamakan perkara wajib. Dan tak dok itu dinamakan perkara mustahil. Adapun tak tak dok itu dinamakan perkara istihalatul mustahil. Maka hakikat istihalah mustahil itu ialah perkara yang wajib juga. Hakikat istihalatul mustahil itu wajib juga. Seperti sedia Allah lawannya baru, maka tak baru itulah dinamakan istihalatul mustahil, dan tak baru itulah sedia. Maka dalil bagi perkara istihalatul mustahil itu sama juga dengan dalil perkara wajib, kerana dalil bagi lazim ialah dalil bagi manzum juga. Hera. Tak nampak lagi. Tak faham betul mana, tak nampak lagi betul mana, tanya. Mana? Ada apa macam? Seperti yang 4 je tulis lagu ni ni kau Malaysia. Titik 3. Kalau Arab titik-titik 3 ya takkan baca 4 lah, baca lagu lain. Jin titik 3. Tak panggil jin. Jin tak titik 3, jin titik 1 ya. Kalau jin titik 3 bukan jin. Mana? Yo huruf ni Arab ni. Gitulah. Dia tak sebut. Kalau kita kalau P dia tak boleh P, dia jadi bo. Dia sebut tak boleh. Bepsi, Bepsi. Begitu. Nama saya sendiri pun. Kalau tu Faisal. Lepas tu kerajaan Sia tu dia tulis Faisal. P. Jadi tukar di P. F jadi P. Faisal. Faisal. Faisal, kerajaan ni dia buat. Kalau dia silap masa duk buat hari tu dah. Jadi Faisal. Bila dia Faisal. Bila dia tulis Arab pula, Baisun. Jadi Baisun. Bila khasah, bila ngaji luar dulu, ustaz panggil Baisun. Baisun. Lepas tu duduk, ya dah. Banyak dah. Nama saya ni pada hakikatnya Ustaz Faisal Ustaz. Gini-gini nak muskilah hukuman. Sia gini-gini banyak. Tu pun duduk dekat Baisu lagi. Sampai ke hari ni. Kawan-kawan semua lagi kelas tu panggil Baisu. Kerana bila kita tulis nama daftar mana masuk dalam hal, dia kena tulis huruf hak kerajaan rasmi tu. Fail. tu. Sekarang ni kerajaan, alhamdulillah dah jadi banyak dah orang kita, orang Islam duk orang Melayu sendiri duk pergi jalan kerajaan tu. Apa dia tulis pun dia nama boleh lah. Masa dulu tu lagi nak buat jadi tulis bahasa Sia tu. Ha. Habis itu dah. Bagi, tarik. Habis itu. Maka musanna misal pula seperti dia kata. apabila kita hanya yang misal winapok mudah-mudah. Seperti apabila kita tahu kata air itu panas. Apabila kita tahu, tahu dengan jalan mana? Dengan jalan menyentuh itulah. Apabila kita tahu, yang tahu dengan bahawa kita menyentuh tu akan dia akan air. Bila kita sentuh air, kita tahu kata, kita tahu bahawa air itu panas. Apabila kita tahu kata air itu panas dengan sebab kita menyentuhkan dia. Ambil angin sentuh. Panas. Bila kita tahu kata panas, maka tahu pula kata air itu tak sejuk. Maka tahu pula, jadi kita tahu juga bahawa, kata tu bahawa lah dah. Maka tahu pula kata, tahu pula bahawa air itu tak sejuk. Nak tanya, tahu dengan sentuhan mana? Sentuhan lain pula ke? Mana? Mana hari ni? Mung tahu mana kata mana? Aku sentuh tak ni? Tadi aku sentuh dah. Aku celup tangan tak ni? Lepas tu, orang tanya pula. Apa mung tahu mana kata air tak sejuk? Tak kena celup dah. Tak kena sentuh dah. Takde dah dalil tu. Dia kena sentuh lah kalau nanti ya. Ah, tu kali yang kedua pula. Dia tak kena cari dalil dah yang kedua. Faham tak tu? Oh, panah. Mentawa nak kata panah. Ni aku sentuh tak ni? Celup tanya tak ni? Takde. Lepas tu, orang tanya pula. Bah, mung tahu mana? Engkau tahu di mana kata air tak sejuk? Oh, tak sejuk ke? Ha, lulah tu semula. Masih celup pula. Tak kena sentuh dah kali yang kedua. Ha, dalil tu dah. Dalil bagi lazim, dalil bagi manzum. Dalil bagi tak sejuk, dalil bagi bagi sejuk, dalil sama dengan tak panah. Dalil bagi panah, dalil sama dengan tak sejuk. Faham tak dah? Dalil bagi ada, dalil sama dengan tak tak ada. Faham tak dah? Tu habis. Boleh eh? Tu. Jadi sentuhan yang sama juga kita dapat tahu. Maka dalil bagi tak sejuk ialah dalil. Ialah sentuhan pada kali yang pertama tu lah juga. Mana dalil kata Tuhan ada kudrat alam ini? Mana Tuhan dalil kata Tuhan tak lemah? Tak nak cari dalil alam ini. Alam tu lah juga. Baik dah. Sentuhan tu juga. Sentuhan kali pertama tu bukan sentuhan kali kedua. Sentuhan tu, sentuhan mula-mula tu. Dalil. Nampak dah? Boleh. InsyaAllah dia fikir mana siapa ke sejuk panah ke apa ni. Masuk musim panah dah apa ni. Musim panah dah kot. Tak ada nak mikir musim kot. Dah. Masuk musim panah ni siap lah. Aku nak tidur gua lah. Satu. Tutup. Ayah pergi lah. Semula nak pergi. Tu. Yo fikir kita ni je pergi. Bila yo fikir sikit je, yo mula nak pergi lah. Pergi sendiri. Tu. Nak peksa lah ni. Lepas tu bila peksa, nak boleh buat pedak ni. Lepas tu peksa lagi. Nak balik rumah ni. Balik rumah buat apa ni? Di humi di peksa tu. Tak ada peksa lagi. Pergi sampai ke balik rumah lah. Siap-siap. Habis itu. Maka dia kata ayat itu tak sejuk. Nah tu paham molek tu ni dalil sama musanna isyarat. Sebab masa depan lagi dan ibarat depan lagi pun sama ni dia akan moyak lagi. Itu. Itu dah. Yang suruh kita pegangnya bukan pegang di tak ada Allah tu. Peganglah hati kata tak ada. Maka belajar benda mustahil bukan belajar untuk nak pegang. Belajar perkara mustahil bukan belajar untuk nak wak pegang ni. belajar untuk nak nafi, untuk nak sepak. Sepak tu baik. Tanyanya sepak tu baik. Ha. Ya dia ni tua kita dia misal katanya nak kita beli pisau ni. Beli isi pembeli, kulit pembeli. Bukan beli isi saja, beli kulit juga. Tapi beli isi apa? Beli isi apa? Nak makan. Beli kulit apa? Beli lembu. Ha tu. Beli lembu. Kalau pera lembu. Kalau tak pera apa? Tahu situ. Tahu situ. Berarti ngaji benda wajib, ngaji untuk pegang dalam hati. Tapi belajar juga benda mustahil. Tu habis. Sebab tu lah kitab-kitab musannad lah Faridah mana kata masuk dalam la ilaha illallah itu 50 akidah. Satunya 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Benda mustahil masuk la ilaha illallah juga. Bila kita kata la ilaha illallah, kita mengisbatkan Tuhan ada dan kita mengisbatkan kata Tuhan tak ada, gitu. Bila kata la ilaha illallah, kudrat masuk, lemah masuk, gitu. Bukan masuk, lemah masuk atas jalan tidak dia tu. Masuk istihadatul mustahil. Dalam kita Syarqawi yang saya kata, murad dengan mustahil itu istihadatul mustahil. Murad kau kata mustahil masuk dalam la ilaha illallah, yakni istihalatuhu. Istihalah dia tu masuk. Bukan kata mustahil dia masuk. Tu akan bicara lagi lah. Tu habis itu. InsyaAllah. Kemudian apabila kita tahu kata tanaman-tanaman kita itu ada yang juru buah. Tarik-tariklah. Apabila kita tahu, kita yakin, kita kejap dalam hati dah. Kata tanaman-tanaman kita tu, buah timun ke masalan. Ada yang juru buat, ada yang tukang yang mengada dan menciptakan dia. Kita tahu dah, kita yakin dah kata ada yang membuat. Dengan sebab dalil-dalil tadi. Bila kita yakin lagu tu, kau dulu. Padahalnya, apanya? Tanaman-tanaman tu, tanaman tu nak tafsirkannya lah dah. Tafsirkannya tu dah. Padahalnya, tanaman-tanaman itu tu, sedangkan tanaman-tanaman itu tu, satunya arat yang ada di situ. Keduanya jirim, yakni turus. Boblok. Kenapa tak? Dari mula. Kemudian, apabila kita tahu, kita yakin dan kita kejap, kata tanaman-tanaman kita itu ada yang juru buat. Ada tukang yang mengata, tukang mencipta. Kita tahu dah. Kita tahu dah. Kita yakin dah. Situ. Padahal, sedangkanlah kalau luas sekarang ni. Sedangkan, padahalnya, sedangkan tanaman-tanaman itu satunya arat. Sebenarnya ibarat ni, ia kena ada tambah lagi. Tapi misalnya hazah-hazah dah ni. Dia kata, padahalnya tanaman itu satunya arat. Kalau kita penuhnya, padahal tanaman-tanaman itu terdiri daripada dua perkara. Satunya arat yang ada di situ. Keduanya jirim. Padahal tanaman-tanaman itu terdiri daripada dua perkara. Sebut kata tanaman kita, buah timun tu ya terdiri daripada dua perkara situ. Ada dua perkara di buah timun kita tu. Satunya, satu dari dua perkara tu arat namanya. Arat yang ada di situ. Di situ tu, di tanaman-tanaman tu lah. Arat yang ada di situ. Yang menumpan di situ. Arat namanya. kita akan bahas apa arak. Keduanya, kedua dari dua perkara tu jirim. Musanya tak kata yang ada di situ. Sebab jirim tu benda tu dah. Jirim tu benda tu dah. Kalau arak tu boleh kata ada di situ dengan sebab yang menumpang di jirim. Tapi jirim je tak ada. Yang ada di situ dah. Sebab jirim tu kena ke benda tu dah. Mausuh bagi arak tu dah. Tumpanan. Ataupun benda tempat tupai bagi bagi arak tu dah. Apa jirim? Yakni turus. Bahasa kampung turu. Turu ni apa? Turu ni apa turu? Turu ni? Hah? Kau tak kata enak? Benda tu? Tak kata turu. Zat tu lah. Zat diri benda tu. Turus. Sifat tu menupai di turu tu. Dah. Turus. Kena ke zat diri benda tu. Itu jirim dan arat. Tak sudah juga kalau tak bahas apa arat dan apa jirim. Situ pula, situ. Nak tanya apa? Sini tak tulis lagi. Sebab tu kita nak kamu ni. Nak lupa. Mula usia lagi. Apa? Niat ni ngaji ni niat nak nak baca. Kalau kita niat mengaji serta niat untuk menyebarkan ilmu tu dalam masa yang kita niat, kita akan mengaji semua. Kalau mengaji sementara nanti waktu ya. Kau tu tak sungguh mengaji. Ada lah. Ada. Ada. Kau atas dengan mana? Ya, okey, sebarang orang. Kau lain dengan ni? Kau lain dengan ni? Tulis lagi? Tak ada lima. Kau lima? Empat lagi. Mana? Nak sukuk ni. Mana? Kau lihat dulu nak sukuk. Oh ni? Arak ni? Ni nak tulis sukuk. Tak ada tulis tak? Tak boleh. Tulis ni. Sebab nak tulis tu nak bangun tak kita. Nak duduk lama-lama. Jadi arat ni arat batu jirim. Jirim. Jirim ataupun jauhar. Dalam istilah ulama makulah jauhar sama ya. Arti sama. Jirim dengan jauhar. Maka nak dikatakan jirim empat syarat. Kan jirim ini. Nak dikatakan jirim ada syarat dia. Sehingga daripadanya satunya perkara yang ada. Perkara ada. Benda ada. Barang yang ada. Sebut kata perkara ada ni dengan maknanya perkara yang sah didapat dengan salah satu daripada baca indera yang lima. Benda ma yasihu ayyudraka bi ihdal hawasil khams. Benda yang boleh didapati dan didapat dengan salah satu daripada baca indera yang lima. Baca indera ada berapa? Lima. Ya, ada lima. Ada lima. Satunya pencendera A, dia tak menghitung pencendera A. Tadi saya panggil pancat indera. Nama ya? Tapi kanjutan ni tu gue panggil pencendera A. Belum mau Malaysia, kita payah pula pencendera eh. Apa hal itu eh? Siapa panggil perasaan sampat tang ha. Perasaan sampat tang ha. Pencendera eh, cedengo. Cedengo. Sebab tu jadi cedengo tu. Ha, pencendera eh tu lima. Perasaan sampat ada lima. Satunya penyentuh. Perasa boleh penyentuh boleh. Yang kedua dengar. Pencium. Kok hidung ni, kok hidung ni. Rasa ni kok kulit ni. Angin tidak ada. Yang ketiga belahat di mata tu. Yang keempat berdengar di telinga. Dan yang kelima perasa. Ha ni perasa ni lah. Tu kecap. Ha, ataupun perasa. Kalau sentuh ni tak rasa eh. Eh? Per ke apa tu? Rasa juga. Rasa sejuk, rasa apa? Tak lah tu. Tapi kalau kita ni penyentuh, ni perkecap. Kecap, kecap. Manis masing. Ha, maka perkara yang didapat dan ada dapat dengan salah satu dari perkara ni dikatakan benda tu mawujud, wujudi. Wujudi, benda yang ada. Maka ni kita kata buku ni ada lah ni. Sebab pun ada. Sebab pun kita hukum kata jadi ada. Ada. Sebab dapat dengan melihat. Hijau tu ada tak? Sebab apa kata ada? Begitu juga masing. Manis. Masam apa ada tak? Ada. Dengan sebab? Rasa tak ni? Ha. Hari itu, jirim tu masuk ke perkara ada. Jadi Amru Aktibari tak dinamakan jirim. Yang kedua, ada lagi. Ada lagi. Ah, insya-Allah. Yang kedua membawa diri sendiri. Apa makna membawa diri sendiri? Ada dia tak menumpan di benda. Supaya kita kata diri kita sendiri pun bawa diri sendiri dengan maknanya tak tumpan di apa-apa, bertempat cara diri, bertempat cara diri ni kolam ni kita tahu pen ni, pen ni bawa diri sendiri tak serupa dengan hitam. Hitam nak ada dengan cara diri tak boleh, malaikat kena tumpan di pen tu, ataupun diri pen sendiri bertempat dengan cara diri dia. Itu dikatakan bawa diri sendiri. Qoma binafsi, dikatakan. Qoma binafsi. Ada cara diri dia. Hai tu dah. Tempat yang pendek ni, pendingan duk tak leh dah. Pendek, pendingan duk tak leh dah. Tempat masing-masing. Orang kata giduk, tak leh. Ni tempat aku, aku. Tempat aku, aku. Bila pendek tak ada, hak angin mahu duduk tempat, ya pula. Jangan kita sini. Hai tu dah. Itu bawa diri sendiri, jadi ada cara dia. Ni ketah ni, ketah ni masuk dalam jirim tak? Eh? Sebab apa? Ada, satu. Yang kedua, bawa diri sendiri. Diri sendiri ke mana penumpan di dinding ni? Kami tanya pula. Ni tupai tepat di dinding ni. Enak? Ha, kau tak tepat pun ada. Ha, tak apa, kira tepat dulu. Kira tepat dulu. Ha, tu kau mana ni? Hari tu buih. Ha. Maksudnya, dia ada ni, maksudnya ada ni bawa dia sendiri tu bukan menupai lagi ni. Kalau kita cabut pun dia boleh duduk, dia ada. tak serupa dengan sifat, tak serupa dengan arad. Arad ni kita akan bahas. Arad ni kalau kita buai daripada mausuf, dia akan hilang. Dia tak boleh bawa diri sendiri dia. Yang ketiga, bertempat. Ambil tempat, orang panggil. Tak ada orang ambil tempat. Bertempat kosong. At-tahayyuz. Bertempat. Ada tempat dia. Maka tempat dia tu, benda lain dah tak boleh dah. Tempat dia. Tempat kita buk gelas. Kecawan dari gelas ni. Kita buk air penuh. Maka dari gelas ni, air tu pun jirim. Bertempat dalam cawan dari gelas ni. Penuh. Bila kita ambil batu, toko batu, kota batu, kubur dalam ni, batu tu pun mahu bertempat pula, mahu ambil tempat yang air ni duduk. Kalau air ni jirim dia apa ni lembut, bila jirim dia lembut, dia akan support diri dia untuk di batu ni duduk. Tempat yang batu duduk, air tak boleh duduk dah. Air duduk keliling je, tapi tempat tu tu air tak boleh duduk dah. Air nak gimana? Kalau air tu lipoh, air penuh, dia akan lipoh keluar. Cari tempat dia pula. Cari tempat dia pula. Pak air ni lipoh keluar tu banyak mana? Sebanyak zat jirim ni. Kalau besar mana air banyak tu? Sebab tu bila kita buat, bila kita buat batu tu, air akan dapat kurang pula. Bila kurang, angin mau hidup pula tempat ni. Nampak tu lah. Faham tak tu? Ha, tu bertempat, ambil tempat kosong. Tu al-faraq maksudnya tempat kosong. Tapi ulama kata, pada hakikat tu dalam dunia tidak ada tempat kosong yang hakiki dah. Semua dikatakan al-faraqul mauhumnya. Tempat kosong yang diperasan je. Padahal semua penuh dengan jirim. Nampak kosong ni bukan kosong angin. Bukan kosong angin. Boleh. Apa? Ya. Napa hak ana? Ha, yang keempat? Makhluk dijadikan. Kena jadi. Syarat ni nak keluarkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jirim. Nampak lagi jirim. Tu dia. Tu syarat jadi jirim. Maka wa timung tu jirim tu. Jirim tu. Ada. Dalam kebun kita tu. Bawa diri sendiri dia. Lepas tu bertempat atas tanah dekat situ. Lepas tu dijadikan dengan dalih hak wujud dan kita kata. Ini jadi nak jadi jirim ni ikut pak cara ni. Bawa diri maksudnya ada tak menumpan di benda. Ada tak menumpan di benda. Lagu mana siapa ni? Dia bertempat. Lepas tu ada dengan tak menumpan di siapa. Tempat dia ada lah. Bertempat. Tak sama dengan hijau ni. Hijau ni menumpan di di buku. Nak tak boleh bawa diri sendiri hijau tu. Arat ni apabila dia bercerai daripada jirim, dia akan binasa. Arat tak berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Bila dia pandai, dia pindah daripada jirim, dia akan binasa. Tu. La yang tak kilumin mahali, la mahali akhar. Okay, katakanlah dalam ilmu makulah. Lepas tu nampak tak? Nampak lah. Nampak lagi tu? Boleh. Itu maksudnya bawa diri sendiri. Qawma bin nafsi. Itu bertempat. Tu. Nampak? Arad? Arad ni 4 syarat juga ni. Satunya perkara ada. Maksudnya benda ada juga. Dengan bahawa boleh dan sah didapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Tok ni kala tu. Tok itu. Perkara ada. Yang kedua, penumpan di benda. Tak boleh bawa di sendiri. Penumpan di kirim. Penumpan di benda lain. Ada dia tu atas jalan menumpai. Bukan bawa diri sendiri dah. Bukan bawa diri sendiri. Dia menumpai di benda. Misalnya dengan hijau kita kata. Buah pisang tu. Pisang tu. Masa dia putih. Dia putih lagi. Kulit dia warna apa? Hijau. Hijau menumpai di kulit tu. Tapi bila dia masak. Hijau pergi mana lah? Lompat hidup di pohon kayu ke? Dia hidup di mana-mana pula. Hijau, bila dia keluar daripada jirim, akan binasa diri. Dia bukan kata lompat hidup, numpah di dalam kayu ni pula kan? Ya. Hijau dia binasa. Maka digantikan, Allah Ta'ala menggantikan dengan kuning. Kuning kulit tu. Kuning tak ada dengan cara dia tak boleh juga. Dia kalau numpah di kulit pisang tu. Tapi bila waktu yang buruk, lama-lama, kulit jadi cap. Mana? Hitam dah. Hitam. Bila hitam tu, kuning dia dah. Binasa. Allah Ta'ala ganti dengan hitam pula. Tu. Wahakazah. Maksud tu dah. Maka semua benda tu, ada dia tu dengan cara menumpai. Dijirim. Tak boleh bawa diri sendiri macam dengan turus dia. Iaitulah buah pisang tu. Nampak tak tu dah? Habis itu. Yang ketiga, bertempat. Bertempat juga, tapi bertempat atas jalan menumpan. Bertempat atas jalan menumpan. Menumpan dijirim. Buku ni bertempat sini. Hijau bertempat di mana? Situ juga. Tapi bertempat atas jalan menumpan di buku. Tempat yang buku dia bertempat tu, hijau pun bertempat situ. Tapi bertempat hijau tu atas jalan menumpan di buku tu pula. Bukan bertempat dengan cara diri sendiri dah. Tak semua dengan buku tu. Buku ni bertempat tapi bertempat atas jalan membawa diri sendiri. Nampak tak? Yang keempat kena jadi. Ini nak keluar sifat ma'ani Allah Subhanahu Taala. Tu. Satu habis. Maka buah timun tu ada arad pun ada di situ. Jirim pun dia. Nampak tu dah. Tak terdiri daripada tanaman-tanaman kita tu terdiri daripada dua perkara. Satunya arad yang ada di situ. Arad yang ada di buah timun apa? Merahnya, hijaunya. Kita kata. Dah. Habis situ. Kalau sifat semata-mata sifat, bukan perkara ada. Sifat yang umum pada arat. Sifat yang umum pada arat. Arat ni khusus dengan benda ada. Kalau cabai kita kata. Lado, lado. Lado ni. Tadi panggil lado lah. Cabai tu. Apa sifat bagi lada ni? Pedas. Pedas. Bulat. Merah. Hijau. Hijau sebelah. Hijau. Hijau. Kita kata. Bagi. Kelak. Ke mana ya? Kelak betul mana? Kelak betul mana ni dada? Kelak betul mana? Gelak ke kelak? Kelak. Kelak ni tengok bukan misal ni. Lada-lada. Kalau tak tahu yang mana orang lain. Oh. Oh, kata. Mulai dulu. Kata goreng. Kelak ya? Kali itu? Ibu buat daripada Kelak. Pisah mani. Mani tu sifat bagi apa? Sifat bagi masak. Karena kalau sifat bagi masak, sifat bagi pisah, ada yang kelak tu. Pisang yang masak, masak yang manis. Pisang yang putih-putih yang kelak. Ada dah. Pisang yang masam, pisang yang buruk. Buruk yang masam. Masam pula bila dia buruk. Ngamuk. Kalau mani tu kita mana? Mana? Kita di masak. Jadi masak tu sifat bagi dak eh? Kalau dulu. Itibari. Mana? Mana? Dak ya gini. Ya sifat tak boleh supaya sifat tu sama-sama wujudi. Sama-sama wujudi. Adapun kalau satu wujudi, satu amrul iktibari tak ada masalah. Masalah. Maksudnya an aradullah yakum bil aradi tu sama-sama wujudi. Manih tak akan bersifat dengan kelak. Masing tak akan bersifat dengan manih. Tapi kalau masing bersifat dengan sungguh. Masing sungguh. Masing mani ting pula ting tu sifat mani yang ting tu apa nama kos ini kita tahu pedas pun sifat, bulat pun sifat, merah pun sifat, hijau pun sifat. Tapi dalam sifat semua ni panjang lagi panjang satu panjang dia bulat kot tu panjang kot tu hijau sini merah mari sini pedas. Kau yang betul mana dia tu. Bulat dia. Ha, maka dalam semua ni, semua dinamakan sifat bagi bagi cabai. Ni sifat umum. Semua dinamakan sifat bagi cabai. Tapi dalam sifat ni, kalau sifat tu yang masuk ada, dinamakan tambah lagi arad. Sifat lagi arad. Maka pedah ni, arad. Dengan sebab kita dapat cap, perasa. Dan bulat itu bukan arak. Dengan sebab bulat itu tu amrul iktibari. Bukan benda dapat dengan pencederaan. Faham saja kata bulat. Kecap tahu tak bulat? Bulat. Atau sentuh. Ha, bulat. Semata-mata sentuh tak akan faham bulat. Semata nampak tak akan faham bulat. Eh, semata-mata nampak, bukan nampak di bulat tu. Nampak di turus benda. Di zat tapi faham kata bulat. Maka bulat ni namakan sifat saja. Begitu juga panjangnya. Panjang ni pun masuk ada sifat saja, bukan arah. Hijau ni arah dengan sebab ada nampak dengan mata. Merah ni arah dengan sebab tupai ada. Maka merah ni dikatakan sifat lagi arah. Ingat oleh tu dah. Umum sifat. Pada arah tu, arah tu khusus. Arah tu khusus dengan perkara yang ada ya. Begitu juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ma'ani tu kena kepada sifat yang masa ada je. Adapun sifat semata-mata sifat umum, salbiah pun sifat. Tapi kalau sebut ma'ani, tentu kepada sifat yang ada je. Boleh. Hot ni arat dan sifat. Faham dah tu. Lagi. Kalau begitu, Musanna kata, kemudian apabila kita tahu kata tanaman-tanaman kita itu ada yang juru buat, padahalnya tanaman-tanaman itu satunya arat yang ada di situ. Seperti dengan merah masalah yang ada di buah timung tu. Keduanya jirim. Jirim tu kena kepada benda tu sendiri dah, yakni turus benda tu, tempat tupan bagi arat tu. Jirim, nampak lagi jirim. Ha tu. Sama ke dalam istilah jirim hok dia mau ngaji. Dalam kan sain tu. Sama jirim. Syarat sama tu. Jirim tu jirim enggak tu. Malaysia panggil jirim, jirim. Tapi arak tak nampak dah, tak sebut dah arak. Tak ada. Jirim lah, jirim. Tapi zat ni dengan makna, jirim tu lah zat. Jirim. Bukan berzat. Berzat ni jadi sedap pula. Itu zat. Makanan yang boleh barangkali daripada lazat kot. Berzat tu. Zat, you know? Berkhasiat dah. Berzat ke bersifat? Zat tu khasiat kot lah. Khasiat. Makanan yang ada, vitamin ke, ada protein ke, tu berzat tu. Boleh haji. Haji lah soal siang tak. Habis. Ya asalnya sama ya, bahasa cuma ya. Yo, bila kau semakin jauh tempat tu, bahasa tu je kau kurang. Tu ya, duk semua tu. Asalnya semua makan tu, yang makan tu duduk di Kuala Lumpur tu, makan. Lepas tu mula-mula jauh tu, kau Kedah jadi Makan. Lepas tu, kalau kau Engganu jadi apa? Makan. Lepas tu kau jauh-jauh lagi, kau tani tu makan. Bila kau jauh lagi, buang. Itu. Kalau pergi, mari sapa di Kedah tu, jadi buang go dengan raw tu. Raw go dengan foam aja, Lepas tu mari sapa petani pula, tani tu buang akan foam tu. Dan raw tu, tinggal gi. Per tu. Itu dia. Ada tengah tempat. Pergi! Jadi buai roh pula. Okay, jadi bila kau jauh-jauh je kau buai. Letih nak pergi. Rasa tu tak. Nak pergi tu je kau jauh tu je ni kau sama tak. Buang sikit. Habis situ dah. Lepas tu Musanna kata, bila ada arat di situ, kedua jirim jadi turus, maka tahulah kita. Bila kita tahu dah, kata tanaman kita tu ada yang juru buat, padahal di tanaman itu ada arat, ada di jirim. Maka tahulah kita bahwasanya kesemua benda-benda hak ada arat dan jirim itu, Tuhan kesemualah yang menjadikan dia. Tu perhatian. Maka tahulah kita bahwasanya kesemua benda-benda, kesemuanya tiap-tiap perkara tu, hak ada arat, yang ada arat dan jirim tu, Tuhan kesemualah yang menjadikan dia akan ke semua benda-benda kat itu. Tuhan yang menjadikan dia. Tu. Tuhan buat semuanya. Ini kalau susun kodiah ni tak tak kena ni. Kalau susun turuk turuk kiyah ni. Tak kena ni masalah kiyah kiro ni syakang ketiga. Kalau kita kiro. Tu. Tiap-tiap tanaman itu ada yang juru buat. Dan tiap-tiap tanaman itu satunya erat dan ada satunya si jirim. Keluar natijah kena keluar natijah setengah-setengah daripada benda yang ada juru buat itu ada erat dan jirim. Kerana bila kuliah maksudnya kuliah mujabah dia tunggu juz'iyah mujabah. Mujabah juz'iyah. Dorok tiga dah ni. Dia tak tumpik kulit, dia tumpik kulit semua, dorok tiga. Mana? Syakan yang pak, dia tumpik kulit. Dia tumpik. Syakan yang kepak, mana? Syakan yang kepak. Syakan yang kepak, tumpik kulit. Jadi hok jadi semua tu juz'i mujabah. Juz'iyah mujabah. Lepas tu ada salibah tu eso. Deh, ada salibah satu. Hok jadi tubik salibah tu satu ya. Tak ada kuli. Dalam syakal yang tinggal tak ada kuliah. Mujiyah. Kerana apa? Kerana tiap-tiap had asghar tu tidak disertakan dengan ada asghar kuli satu pun. Sini kalau susun ni dia kena tubik badu tapi musanin nampak ke semuanya. Tu nama kuli. Tak apalah kalau kita nak susun kiyah semula kena pergi kepada kiyah syakan pertama tu. Senih. Dia kalau mari lagu ni dia kena pergi kepada akah tertik, akah kolok penuh pula. Ini tangi ke tanaman. Tanaman eh? Tanaman. Bukan tangan. Tangan-tangan kita. Tangan-tangan kita bukan tanaman. Nah, habis habis. Habis itu dah. Kalau kira-kira ni dia kalau buat gini tu sini, kalau buat sini mengikut apa dia mengikut buat syakan pertama, kita kena susun lain pula. Sebab kita dobek tu. Tiap-tiap arat dan jirim itu ada pada tanaman kita. Dia tu. Tiap-tiap arat dan jirim ada pada tanaman. Dan tiap-tiap tanaman kita Allah yang menjadikan semua. Maka tuan tijahnya tiap-tiap arat dan jirim itu Allah menjadikan ke semua. Ada apa? Kalau gigo tu syakan tu. Gigo syakan pertama. Tapi kalau susu tubuh ni dia tak akan ke semua, dia kena kata sebahagian. Sebahagian lagi ba'du lagi tu hukum maskut. Masku. Musa ni nak mudah-mudah ya. Ni tak punya dia buat kira banyak lah. Dia ajak ke kampung ya. Padahal tak song dia pun bukir kata dia tak tahu ni. Tu ni dia tahu ni lah. Dia ni mata sulam tu ingat mulut dah. Dia scan ni. Dia mengajar lelai tu, waktu tepik mata lelai. Kalau orang lalu mari, dia tengok orang boleh, waktu mata ke lelai ke, tengok orang. Lepas tu mata duk tengok orang, duk tengok orang lalu tu, mulut ni duk pergi ikut mata. Duk mengajar atas rumah, tawarlah dia. Mata sulam ni, sulam menorok tu biasa ya. Agak ada sikit. Yakin. Kita ni masa sulam pun tak ingat. Tak apalah tu kuliah usul tu. Kenapa? Kuliah usul kenapa tu? Dia kata gitu. Saya lihat gila. Dia kata tanaman-tanaman kita tu ada yang juru buat. Padahal tanaman-tanaman itu satunya arat dan yang ada di situ. Keduanya jirim, yang ini turus. Maka tahulah kita bahwasanya kesemua benda-benda hak ada arat dan jirim itu Tuhan kesemualah yang menjadikan dia akan kesemua benda-benda tu. Ha tu. Lepas tu di kesemualah tu kita tulis ni. Kita susun ambil kod ni istiah ni sekarang sama. Kita buat untuk nak apa jelas lagi, terlebih jelas dan untuk nak menolong lagi ibarat. Jelas lagi. Baiklah tadi. Boleh. Yakni tiap-tiap arat dan jirim ada pada tanaman. Kenal tak? Ada. Tiap-tiap arat dan jirim itu ada pada tanaman kita. Di bawah timur kita ada arat dan jirim. Dan tiap-tiap tanaman itu kita tahu kejap dah kata Tuhan yang menjadikan dia. Maka kejaplah pula kata tiap-tiap arat dan jirim itu Tuhanlah yang menjadikan dia. Boleh. Itu. Boleh tak? Itu. Itu. Boleh. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Keluar natijanya al-alamu hadisun. Ha gitu cara faham mudah-mudah. Itu. Boleh. المضاف إليه مجرور وكل مجرور اسم المضاف إليه اسم ليه habis itu tiap-tiap arat itu ada di jirim tiap-tiap arat dan jirim tu ada pada tanaman dan tiap-tiap tanaman itu Tuhan yang membuat oleh itu tiap-tiap arat dan jirim itu Tuhan yang membuat. Tengah tijau keluar. Ada? Hakia gigiyo. Gigiyo. Bukan tu kuliah tu kita yang lagi. Tu. Takkan yang tepat sahaja. Tengah tadi. InsyaAllah dah. Habis itu. Tak apalah. Kesimpulannya arat dan jirim tu makhluk Allah Ta'ala. Tu yang kita boleh. Makhluk. Kena jadi. Habis itu. Kesemualah yang menjadi Tuhan kesemualah yang menjadikan dia akan kesemua benda-benda tadi itu. Tidak qadim sekali-kali. Tidak qadim sekali-kali. Tak qadim sekali-kali. Apa maksud tidak qadim sekali? Bukan sedia sekali-kali. Tak sedia sekali-kali. Dengan makna ada tempat permulaan bagi adanya. Itu tidak qadim. Tidak qadim itu barulah. Baru dengan makna ada permulaan bagi adanya. Itu maksudnya itu. Maka Tuhan kesemualah yang menjadikan dia akan kesemua benda-benda saat itu. Tidak qadim sekali-kali. Tidak sedia sekali-kali. Ini tidak qadim sekali-kali. Yang ini ada permulaan bagi adanya semuanya. Tak qadim. Tak qadim ni baru. Bila sebut kata baru, ada permulaan bagi adanya. Tidak qadim sekali-kali. Jika benda itu dahulu daripada tok nenek kita sekalipun. Allah, seneng apa. Jika benda tu, royah ni pada kata tidak qadim sekali ni. Tak qadim sekali-kali. Jika benda tu dahulu daripada tok nenek kita sekalipun. Tak qadim. Maksudnya lagu mana? Jadi jika perkara itu beribu-ribu tahun sekalipun. Lama mana sekalipun. Benda tu tak nama qadim. Sebab ia ada permulaan bagi adanya. Itu maksudnya belum benda untuk nenek kita pun. Kita nampak dia kata ni. Pohon kayu ni. Oh daripada tok nenek lagi. Tu pun tak qadim. Oh pohon kayu ni 4,000 tahun dah. Tu pun tak qadim. Walaupun belum benda untuk nenek kita sekalipun. Sebab dia tak qadim. Tak qadim. Sebab apa dia tak qadim? Kerana dia kena jadi. Sebab apa dia kena jadi? Dia tak sunyi pada arat dan jirim. Itu. Boleh? InsyaAllah. Boleh. jika benda itu dahulu patut nenek kita sekalipun eh. Wallahu a'lam. Aku habis satu sifat hum sanai nak tu. Allahu akbar. Tu. Ha, boleh lah tu. Ngajak ke kampung tu satu akidah. Satu akidah wujud. Wujud. Dengan tak sedar-sedar kita dapat banyak perkara dah. Padahal ibarat ke kampung-kampung ya, tapi dia nak cerita isyarat kita banyak perkara dalam ni. Tu. Kau tu perlu suluh dengan ilmu kita pula lah. Ha, maklumat kita lagi, tersuluh dia lagi. Apa isyarat kita ni. Dan tentulah sunguti. Ini nak masuk sifat yang kedua. Dia tak payah. Keduanya kidam dah lah. Dan tentulah sunguti. Tuhan itu qadimun. Tentulah sunguti. Tuhan itu qadim. Ha tu. Ha ni dah baik. Dan wajib syarak atas kita tiap-tiap mukallaf bahawa berpegang dalam hati sekejap-kejapnya bahawa Tuhan itu tentu dan mesti sungguh bersifat ia dengan kidam. Tuhan bersifat dengan kidam. Kena pegang lagu tu lah hati. Boleh? Ha tu. Apa qadim? Qadim ni zat yang bersifat dengan kidam tu. Tidak qadim sekali-kali. Tapi orang kampung yang kacik qadim, qadim, qadim. Tak kacik kidam mana kacik qadim, qadim, qadim. Sebab tu musanah pakai ibarat dengan qadim, qadim gitu ya. Tu. Dah tengok dah. Maka dan tentulah sungguti Tuhan itu qadim. Apa qadim? Artinya, arti qadim tu sedia. Kalau asalnya yang sedia. Moga isim fa'i. Tapi tak apalah. Dia kata sedia. Artinya sedia. Artinya sedia. Tu. Tu bahasa Melayu kita tu sedia. Maka bila alih kepada bahasa Melayu bermuskilah pula. Sedia dengan mana apa? Kerana sedia tu banyak mana? Tu sedia banyak mana? Sedia dengan mana cadang ada? Sedia. Tak itu. Sedia dengan cadang, bercadang. Bersiap sedia. Sedia juga. Sedia payung sebelum hujan. Sedia ke sedia tu bukan lagu mana? Bukan sedia tu. Sedia apa? Sedia mengikut istilah ulama. Tapi kalau mengikut istilah ulama pun terbagi pula beberapa sedia. Sedia hadati, sedia zamani, sedia idofi. Pulak dah. Ha, tulis kita. Tulis lagi. Ha, tu nampak tu. Sedia, tulis betul sedia tu. Sedia itu ada banyak maknanya. Ada sedia yang hakiki. Sedia yang hakiki. Apa sedia yang hakiki? Iaitu sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya. Itu sedia hakiki. Tidak ada permulaan, tidak ada humi, tidak ada awal, tidak ada. Tidak ada point start bagi adanya. Tidak ada tempat start mulai itu di mana. Tak. Kita ni ulama mana pun ada tempat mula start bagi ada. Boleh dah. Yang tidak ada permulaan bagi adanya. Ha tu. Dan sedia yang zamani. Ni kedua, sedia yang zamani. Dan ni sedia yang bangsa lama masanya. Sedia yang dikatakan sedia yang lama masanya. Ha ni oh, kita ada kecek ni. Ha ni hok ni rumah sedia dah ni. Ni kebun yang sedia ni. Ha ni. Ha ni tapi dobitnya sekurang-kurang setahun. Boleh panggil sedia ni sekurang-kurang setahun. Ni kereta yang mana ni? Kereta baru. Atau hok sedia? Kereta sedia tu. Oh jual lah. Ni isteri yang mana ni? Isteri baru dah. Patut isteri sedia. Ada semua. Itu masalah. Panggil sedia lah. Tu. Apa tu dah? Kalau beras tu, usai dah. Kalau tani main usai dah merah lah. Tu lama dah tu. Tu. Tu sedia. Panggil sedia tak? Hok sedia dah ni, ni rumah hok sedia. Itu, hok sedia. Nampak baru tepi tu. Nampak sedia. Sedia tu sedia zamani. Sedia bangsa kepada masa. Sekurang-kurang setahun. Lama dah buat gitu. Dan yang ketiga, dan ada sedia idhafi. Yakni sedia dengan sebab bersandar-sandaran. Duduk sana. Dengan sebab sandar-sandar tu, jadi sedia. Seperti sedia bapak daripada anak, masalah. Bila sandar bapak ke anak, bapaklah sedia daripada anak. Bila anak ke dengan cucu pula, anak itulah sedia daripada cucu. Bersandar-sandar gitu, jadi sedia dengan sebab idhafi. Nampak tu dah? Boleh? InsyaAllah. Boleh tak ni? Boleh tak? Faham tak? InsyaAllah, insyaAllah. Tak bisa dengar dah tu. Maka dikehendaki di sini dengan makna yang pertama. Sedia tu. Lepas tu bila lawannya baru. Baru tu muskilah pula dalam bahasa Melayu. Baru lawan dengan apa? Baru lawan buruk. Ada. Ni kereta baru ni. Hok-hok buruk. Ataupun kecek lagu tu kak tani. Baru lawan buruk. Baru lawan lama. Ada kak? Baru mana? Baru lawan. Baru dengan lawan. Tak ada mula. Ha tu dalam sifat sebut tu. Dia baru tu pula. Sebab muskilah di mana? Kalau Arab tak muskilah. Kalau Arab, kalau barang baru, jadi. Kalau lu hudus. Hudus dengan jadi, lain-lain. Tapi bila pergi arti dengan bahasa Melayu, baru. Tu masalahnya. Dia baru dengan mana? Tu baru dengan mana jadi. Baru dengan mana hudus. Pula lah situ. Kena kira tu. Orang kampung ni tak itu tu. Kadang-kadang dia tak nampak. Baru. Lepas tu dia berlawan dengan apa? Dia duduk pahal hok, dia duduk kecah hari-hari tu. Oh, ni hok baru ni. Tuhan kita tak baru. Tuhan kita lama dah. Tu. Tuhan baru lah. Dia duduk tu pula tak. Tuhan kita pakai baru-baru dah ni. Tuhan tak baru. Ini bukan baru-baru dah. Tuhan lama-lama dah. Tua dah. Dia duduk tu pula. Tu kena halusi. Halusi di segi huraian tu. Dah. Tengok tu. Dia kata. Bab yang ni tidak. Apa makna sedia? Tafsir makna sedia. Tidak ada mula. Apa tidak ada mula? Yang ni tidak ada permulaan. Bagi adanya. Tak ada mula. Tak ada mula. Tak ada humi. Tak ada awal. Tidak ada permulaan. Itu tidak ada mula. Itu makna sedia. Sedia yang ini sedia yang kita ni dikatakan sedia yang hakiki ni. Ini tidak ada permulaan bagi ada. Inilah sedia yang hakiki atau sedia zati namanya. Habis itu, tidak ada mula sekali-kali. Sama sekali tidak ada permulaan sama sekali. Tu habis. Tak lagi. Itu dah. Itu makna. Tu tidak ada mula tu istihalah tu mustahil dah tu. Ada mula tu mustahil. Ada permulaan bagi ada tu dikatakan mustahil. Tak ada permulaan. Tak permulaan tu. Tidak ada mula tu. Itulah sedia. Nampak tu dah. Maka istihalah tu mustahil ni kena ke hakikat sifat salbiah dah tu. Ternafi barang yang tak layak tu. Mafhum dah. Kena ke mafhum bagi sifat salbiah dah. Tu habis. InsyaAllah. Tu kodim. Kodim. Artinya sedia. Tidak ada mula sekali-kali. Allah. Dengan sebab kita fikir. Bawa pergi kepada akal. Mula fikir tengok. Tu. Sebab pun tak datang dalil Al-Quran. Hadis-hadis hari. Ambil akal semata-mata. Sebab apa? Kerana manusia kadang-kadang dengan sebab akan satu pun cukup dah nak isbatkan ada Tuhan, sedia Tuhan. Tak ada ayat Quran pun. Kalau kita pakai akan pun cukup dah untuk nak menyaksi kata Tuhan ada. Bukan kata tak awak amati dengan Quran. Tapi kalau datang dengan akan pun kadang cukup dah untuk manusia untuk mengisbatkan kata Allah Ta'ala tu sedianya Deh. Nah itu. Habis itu. Ibnu Sina tu sebab tu dia masuk lagi gua mulung-mulung tu. Kedok tapo lagi gua lama tu. Keluar mari masuk Islam tu sebab duduk dalam tu lama. Tu buat mari dia orang. Insaf. Rambut panjang, kuku ni panjang. Memang kata orang gila. Dia tu buat mana gua tu orang lari. Oh, dia suka. Ha, ha, ha, ha. Nah, masa tu dia masuk Islam. Gamal lah. Dia ada apa lah tu nampak. Nampak lah orang panggil fikir lah. Terdapat hidayah. Kena guna Quran pun masa tu. Dia si. Maka cukup dengan akal pun untuk mengisbatkan Allah, Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Tu habis itu. Maka sini dia kata nah, tak deh. Dengan sebab kita fikir, fikir dengan akal kita tu lah. Fikir lagu mana? Hal ini cara fikirnya. Ha ni kalau tidak ada hak ni, sekuat dalam kolit saja. Sekuat dah aku ikut gitu. Kena ada fikir dalil buat fikir sendiri. Idkullu man qala la fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Fa fi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Satu. Wa qala in yajdam bi qawlin ghairi kafa. Macam-macam kilah. Terus. Habis itu. Habis masalah muqallid. Sebab tu kita kena lepas daripada muqallid dengan sebab kita reti dalil ni. Dalil. Habis. Dengan sebab kita fikir, fikir dengan akal kita. Fikir lagu mana? Kalau tidak sedia, kalau tidak sedia Allah Taala, tentu baru timbul. tentu baru timbul. Musanekat dengan timbul tu takut kita silap masa baru pula. Makna lapar baru tu. Takut baru, baru dengan lawai buruk tu. Baru lawai lama. Baru timbul. Baru ada. Kata dah. Jadi baru timbul. Baru timbul. Baru ada. Kata tak baru timbul. Denom pun baru timbul ni. Duk mana lama. Itu. Baru timbul ni. Anak hotel lah. Nak hotel dah, orang nak timbul. Lagu tu lah, kecek lagi tu. Maksud baru timbul ni baru ada. Baru adanya. Tentu baru timbul, baru ada. Kalau tu tak sedia tu, berarti baru adanya. Tu. Maka, kalau kata baru ada, macam manalah nak boleh timbul dia tu? Tanya dulu. Bila kata baru timur tu, tanya dulu. Kata bila baru timur, macam mana baru timur dia tu? Tanya pertanyaan. Kalau Tuhan tak sedia, tentu baru timbul. Baru ada. Kalau baru ada, tanya dulu. Macam mana nak boleh timur dia tu? Nak boleh ada dia tu? Macam mana? Kalau dia jawab kata, dan jika timur dengan sendiri. Kalau timbul dengan sedih akan kembali kepada hak dulu pula. Dan jika timbul fardu takdir kata. Jika ni soal tentang fardu takdir ya, hakikat wakil bukan lagi tu. Wakil sungguh Tuhan bukan baru timbul, tapi kita takdir fardu takdir. Fardu saja, jika difardukan, ditakdirkan saja kata, jika timbul dengan sendiri, jika ada dengan sendiri dia. Tuhan ni baru timbul, tapi timbul dengan sendiri. Takdir kata lagu tu. Maka tentulah bohong benar-benar. Bohong benar-benar. Bohong benar-benar. Bohong sungguh-sungguh. Bohong benar-benar. Bohong ni mustahil dah. Bohong ni. Mana yang kena dia? Bohong haid. Bohong haid. Haid lagi. Bohong lagi. Lepas tu haid lagi. Kalau tulis semua kena bohong. Bohong. Tapi dia tulis. Tulis lorak ke apa ni. Bohong. Bohong jadi balik. Bohong gitu. Dah tulis saya semua kena bohong. Gitu dah. Itu dia. Diorang lihat tu juga. Kalau bodoh. Jangan tulis bodoh. Gitu. Tapi kita dia budak. Gitu. Jadi. Tak nak lah. Bodoh. Gitu. Ya tanya cik bodoh. Bodoh memang bila tu dia jadi bodah, budak. Saluhan bodoh. Itulah. Maka tentu bohong benda-benda. Yang ni maka akan tak terima sama sekali. Tu bohong benda-benda. Akan tak terima sama sekali. Kalau terima dengan sendiri tu. Terima tak? Tak terima. Ngatuk tak? Tak ngatuk. Tak ngatuk. Oh, ngatuk. Ngatuk. Orang ngatuk ni bila bila tanya tu je. Ya gitu. Dan jika timur dengan sendiri, maka tentu bohong benar-benar. Benar-benar bohong. Benar-benar dusta. Dusta sungguh-sungguh. Bohong sungguh-sungguh. Akal tak terima sama sekali. Mustahil. Sebab apa tentu bohong? Ilak. Kerana, ni ilak siapa tadi? Kerana, hok kata mustahil tu, kerana, ni, belum dia timur tu eh. Tentu dia tidak ada lagi kan? Maka tidak ada dia tu, tidak boleh nak jadi tukang juru mengadakan dia lah. Supaya tadi ilak. Berharap tu. Jadi, jadi ibarat supaya tadi. Maksudnya, kembali kepada alasan tadi. Tu. Kerana, belum dia timbun itu, belum Tuhan ada tu. Dia, dia tu Tuhan lah. Tuhan yang kita fardu takdir kata baru dia tak ni dah. Kerana, belum dia timun tu, belum dia ada tu, tentu dia tu tidak ada lagi. Betul tak? Belum pada dia ada tu, dia tak ada lagi. Dia tak ada lagi. Belum ada lagi. Maka bila tak ada lagi, ketiadaan dia tu eh, maka tidak ada dia itu. Wakah situ. Maka tidak ada dia itu, maka ketiadaan apa-apa tu, tidak boleh nak jadi tukang. Tidak boleh jadi tukang, juru mengada akan dia akan Tuhan tu. Kembali ke alas ayat ni. Musanah yang sekat, panggil. Nanti sekat tu bila orang kata, ah takut timun sendiri eh. Ah, kalau timun sendiri, cuma tadi. Sebenarnya kalau kitab-kitab tu, yang maka lagi kedua tak sansun selalu dah. Kalau timun dengan sebab apa? Dengan sebab ada yang membuat. Apa yang membuat tu siapa buat? Kalau kalau begini ganti buat, tidur. Ha, biasa kita lagu tu. Tapi maksudnya sekat kot, kot, kot ni. Jalan ni pula takut. Gi orang lagi kata, timur dengan sendiri. Nampak dah? Takut timur dengan sendiri. Gila. Maka, faham tak tu dah? Mudah-mudahan faham lah. Kerana belum dia timur itu, tentu dia tidak ada lagi. Ni tentu dia tidak ada lagi. Kita kalau Malaysia sikit lagi pun gi edit bahasa semula. Gi buat jadi bahasa hok tempat terima pula lagi. Tapi lalu buat kita faham dah jadi ibarat dia tu. Itu dia. Tak banyak juga yang tapi kita rasa nak mengaji hak ni tu tak tahu lah sebab apa. Beri keberkatan musanah dengan punya keikhlasan musanah sendiri kita tengok tiap-tiap huru hak yang cuah tu dengan semata-mata ikhlas kita rasa boleh. Kita rasa kata musanah ni bukan nak apa namanya. Tengok ya kita dengan bahasa dia ya. Ya kita kita. Okay. Kalau orang hak ni kena buat menghalusi ibarat kena elok kata eh kena ushaw ya di mulutnya. Ini tak tak kira ya. Semata-mata nak orang faham ya. Nak orang dapat faham dengan akidah tu. Sebab tu kitab ni jadi istimewa pada kitab yang yang yang timbul orang mengaji juga lah. Untuk tani ku. Untuk buat asah. Etika. Pegangan. Sesuai dengan nama dia dah. Kita ayat dia sebuah ya yang jadi bahasa sikit untuk nak mengajar dia rata-rata takribul ikhwan. Tu je. Kau boleh dia ambil pahal sikit bahasa dia. Tu pun ada bahasa tempat tel lagi tapi hengur sikit. Lain pada tu membahasun kalam ke apa semua. Kecek bak kalam saja. Tu. Sebuah ya. Orang yang kata, kau dia teruk pada aku lagi. pada di Mekah ni ngajar tu, ngajar di Mekah yang ngajar bahasa kampung lah pada air ni, orang petani. Pada air Mekah tu pun orang petani. Lepas tu dia mengajar di Masjid Haram, mengajar di Masjid Haram, mengajar di rumah dia pun dia ngajar. Ngajar bahasa petani tu. Petani tu. Lepas tu bila karangan ayah dia, bila ayah dia tu dia mengarang kitab sebuah-sebuah, orang akan ambil kitab ni naik ke Mekah. Kitab ayah dia tiap-tiap karangan dia tu orang bawa naik ke Mekah. Biar pada air tengok. Pada air tutup guru ke? Air tengok. Di muka ni. Pada air suka. Pada air suka. Tengah daripada, daripada guru yang ceritanya, Pak Haji Soleh. Sudah lah. Haji Soleh kata, pada air panggil kugi ya tau. Soleh. Tengok. Tengok. Dia tulis. Mana pada? Aku ni, aku teruk dah ni. Bahasa aku ni. Pada yang kata, aku ni, kecek kampung teruk dah ni. Kode teruk dah aku lagi pun tengok. Kode teruk dah aku lagi. Tengok. Kalau aku, aku tak tulis lagu tu ni. Hmm. Haa, gitu. Tapi pada yang mekos dia pun hebat dah. Memang hari tu. Dia anak murid yang yang jadi anak murid tangi apa anak murid yang disayangi oleh Syekh Ali Maliki lah. Oh, pada Mekah sendiri. Kalau pada Mekah tu ada semua ulama pada masa tu Syekh Hasan Masya, Syekh Musin apa semua tak akan wani untuk fatwakan masalah yang berkait musluk dia kalau pada dia ada sekali dalam majlis tu. Semua akan di Ismail. Ismail. Ah gitu. Kalau ada dalam majlis. Tu habis. Ayah dia tak je kampung-kampung. Duk-tung. Ha, maka dia kata, kalau tidak sedia, tentu baru timur. Maka macam mana lah nak boleh timur dia tu? Dan jika timur dengan sendiri, maka tentu bohong benar-benar. Kerana, belum dia timur itu, tentu dia tidak ada lagi. Kenapa tak? Ha? Maka tidak ada dia tu, ketiadaan apa-apa tu, tak boleh nak jadi tukang juru mengadakan dia. Oh, tak apalah tu. Okay lah tu. Ha, tu. Dan jika baru timun Tuhan itu. Ada baik saat ni tu, tak baca dah apa. Sedia itu perkara yang wajib. Tulis betul. Tulis betul mana? Sedia itu perkara yang wajib. Koding. Mana sedia? Tulis betul. Tidak ada mula sekali-kali tu. Itu dia betul tidak ada mula sekali-kali tu. Sedia itu perkara wajib. Ada permulaan itu dinamakan mustahil. Tak ada permulaan itu dinamakan istihatul mustahil. Itu tolong jaga. Maka inilah hakikat sifat kidamnya. Nah. Lirak tu. Cepat ke kalau dah? Kita lewat ni cepat dah. Taruh mesti loyak dah. Esok kena boleh tulis pula. Sebab tu kena boleh awal-awal sikit. Boleh tulis dulu. Habis tu. Lagi-lagi. Maka yang kata, dan jika baru timbun Tuhan itu, baru timbun tu, baru ada tu, dengan jalan bergilir buat. Dengan sebab jalan bergilir buat. Faham tak bergilir buat? Bergilir buat dua orang. Dengan jalan bergilir buat dua orang. Cek pasal kampung apa mudah-mudah. Dok gilir buat dua orang. Apa gilir buat dua orang? Mung buat aku, aku buat mu. Mung buat aku dulu, aku buat mung pula. Mung buat aku buat mu. Bergilir-gilir buat. Faham tak bergilir buat? Pakat-pakat buat. Bukan pakat buat. Bergilir buat. Kalau pakat-pakat buat, boleh jadi buat hal lain. Bergilir buat, yakni mung pun buat, aku pun buat. Tapi mung buat aku dulu, aku buat mung pula. Gilir. Bergilir. Itu perkara. Tudai mana tak ni? Tidak. Tidak ada permulaan sekali. Tuhan itu ada dengan jalan bergilir buat dua orang. Jadi seperti Tuhan A buat Tuhan B, Tuhan B pula buat Tuhan A. Masalah. Itu dah. Dok gile buat. Maka tentu bohong juga. Maka tentu bohong juga. Jadi mustahil juga. Bohong tu mustahil lah. Maka tentu, tentu dan sungguh-sungguh mustahil pula. Tak boleh jadi juga. Akan tak terima juga. Tak terima pada akal juga. Tentu bohong juga. Tu. Tentu bohong juga. Sebab apa? Tak nyatakan sebab lagi. Sebab apa kata bohong? Ya misal dulu. Seperti misal dulu. Satunya nama kuno. Seperti satunya, satu dari dua Tuhan tu. Nama kuno. Kuno ni kenapa nak buah kuno? Buah kuno ni, tak apa nak buah kuno ni, satu buah kayu tepi-pi sungai tu merah-merah. Kenal tak? Buah kuno. Saya kenal buah kuno dah. Kuno ni satu buah kayu lah. Kayu. Buah apa? Kita boleh tengok lama-lama kali. Okay. Warna buah air. Yo merah-merah. Tapi yo boleh makan. Tanya orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu ya tahu. Tapi lorok tempat teh tak tahulah. Supaya mencelah dulu pun dia tak faham lagi tu. Mencelah ulan tu dia tak faham lagi tu. Celah tu bukan celah, celah kata lagu tu. Celah lah Islam tani tu rebuh bagi masak. Supaya ulan-ulan sayur-sayur kita kadang-kadang kita tak makan segar-segar tu kita makan hok. Rebuh, lepas tu ambil makan dengan budu ke makan dengan dengan sama ke lada. Apa main? Siapa? Celor tu dah mana kedah panggil gitu? Celor. Celor. Celor. Celor. Celor. Celor. Mana isi kak? Boleh jadi? Celor. Celor. Celor. Tapi tu pelatih orang celor tak? Celor. Celor. Nampak tu dah. Maka jadi bila bila lugah tu jadi jadi mustarak lafzi. Tu maka musanne pun ambil mari kecek. Mencela ulan tu lebih baik pada mencela orang. Tapi bila lugah ni celok ni tak supalah mencela celok tu. Tapi kok tani tu celok tu dia samalah apa dia. Lalu tu dia ambil mari kecek. Padahal bila pergi ke pada tempat lain tak sama pula. Nah, tu dah. Waktu bila kita orang basah dia tak jadi sajak. Bila jadi basah petani dia jadi sajak. Bercelok akan ulai-ulai. Lebih baik daripada kita celok akan orang-orang. Kerana yang menghipung tu tentu ada jalan. Hanya yang mencelok matanya terpejam. Ini sajak-sajak gitu. Tapi bila yang pejam, rang tu tak jadi sajak pula. Sajak dia tu. Ada? Boleh? Dengan sebab jalan bergilir buat dua orang. Maka tentu bahu juga. Seperti satunya nama kuno. Dan satunya nama labu. Oh, ini misal ya. Misal orang lain tak ada Zahir ke Umar ke. Dah kuno labu ni. Kapung ni makan napok selalu dah. Kapung kan napok. Duduk makan dengan orang labu kuno tu ya. Tu. Satunya nama kuno dan satunya satu dari dua orang tu nama labu. Wah labu tau dah. Labu. tu nama kuno dan labu. Kedua-dua bergilir buat. Kedua-dua itu bermula kedua-dua itu bergilir buat. Bergilir buat apa bergilir buat? Labu buat kuno dan kuno buat labu. Labu. Ya, kalau sekolah tu. tu. Labu buat kuno. Kuno buat labu. Oh, misal dia. Lagi. Kuno labu tu. Ha. Nama kuno dan satunya nama labu. Kedua-dua itu bergilir buat tu. Jadi labu buat kuno dan kuno buat buat labu. Tentulah bohong. Dia kata. Tentulah bohong. Mustahil akan tak terima sama sekali. Tak terima pada akal, akan tak membenar sama sekali lagu tu. Sebab apa? Ha ni baru datang alasan. Kalau tak datang alasan kadang-kadang kita nampak juga. Gini sekali gunanya nampak tapi bila ada datang alasan mari. Sungguh tak boleh jadi. Tak boleh jadi mustahil ni. Sebab apa? Bohong. Kerana hari ni ilat ni. Tak nak berdua bohong ni. Kerana tentulah bohong tu. Kerana alasannya waktu kuno buat labu itu tentu kuno ada dahulu daripada labu. Dan kuno sendiri itu adanya sebab labu buat dia. Kalau begitu, ada labu itu dahulu daripadanya. Kalau begitu, bohong, bohong, bohong, bohong. Boleh. Jadi. Sedap pula kita baca dia sedap. Sedap cara dia. Tu. Semata-mata apa hok nak kecek, hok tu lah tulis. Karena kadang-kadang lapar tu lebih mudah faham daripada tulis saya lagi. Bila kita mengajar orang, okay, kalau kita baca lagi kitab, orang tak faham. Bila kita kecek, orang faham. Lepas tu, baik ambil hok kecek tu. Mereka tulis lalu. Mereka cek tulis lalu dah. Tu. Ada? Kali lagi. Lagi tu nak alasan sebenarnya bagi duit ni ialah berhipung ya. Dua perkara yang berlawanan tu. Kerana waktu kuno buat labu tu ingat. Waktu kuno buat labu tu tentu kuno ada dahulu daripada labu, betul tak? Yakni labu belum ada lagi lah. Waktu kuno buat labu, tentu kuno ada dulu daripada labu. Berarti labu belum ada lagi. Labu belum ada lagi, kuno ada dah. Betul tak? Faham tu dah? Ada dahulu daripada labu, yakni labu belum ada lagi. Itu satu. Lon ni labu telah lubuh apa? Dari lubel buluh mana ahau gini? Duk telah mana kita ahau ni? Kerana labu duk ada ya baru. Kuno belik-belik nama ni. Kuno buat labu. Tentu kuno ada dulu daripada labu. Kecik lagu tu. Kalau satu ibarat lagi. Kerana waktu kuno buat labu itu, labu tidak ada lagi. Tu tahi kot tu juga. Sama ya. Dan kuno sendiri itu, diri kuno sendiri itu adanya ada kuno sendiri itu sebab labu buat dia. Sebab labu buat dia. Yakni waktu labu buat kuno tu kuno belum ada lagi. Pahamnya gitu. Waktu kuno buat labu, labu tak ada. Tapi bila waktu labu buat kuno, kuno tak ada. Susah mula. Tak nampak. Waktu A buat B tu, B tak ada. Tapi waktu B buat A, A tak ada. Mana nampak pula kalau A, B. Kalau kuno labu tak nampak. Kalau A, B nampak. Waktu A buat B tu, B tak ada. Dan masa tu tu B tak ada. Tapi dalam masa yang sama B buat A. Berarti A tak ada. Jadi kiranya A pun tak ada tak ada dalam masa yang sama. B pun tak ada tak ada dalam masa yang sama. Dahulu pun A, kemudian pun A. Dahulu pun B, kemudian pun B. Tu nampak tak tu dah? Tu mustahil tu, ilat mustahil duduk tu, ijtimak ni. Berhimpun orang yang berlawan ni. Tapi mustahil tak kecek, yang kecek dengan cara kampung ni. Untuk orang-orang kampung peher ya. Atau berhimpun dua berlawan dit. Gini. Tak lah. Tu. Nampak tu dah? Lepas tu mustahil kata, kalau begitu, jadi kalau begitu tu apa? Kalau labu itu dahulu daripadanya tu. Kalau begitu, yakni kalau labu tu dahulu daripada kuno lagu tu, bohong. Mustahil. Akal tak terima sama sekali. Akal tak terima. Sebab apa tak terima? Ha, tulis dah saat ni. Kalau begitu, bohong tu. Ada lagi tulis. Kalau begitu, bohong. Kalau begitu bohong, yakni dan akan tak terima sama sekali kerana akan lazim berhimpun. Ini juga pada bahasa orang ngaji kita lah. Kerana akan lazim berhimpun dua perkara yang berlawanan. Kalau begitu bohong ni, yakni kauluhu. Balong. Ha? Balong. Bohong. Tak apa. Kalau gitu bohong. Dan akan apa tu? Siapa tu? Apa? Ayah. Itu. Maka tu, kalau begitu bohong ni dan akan tak terima sama sekali kerana akan lazim berhimpun dua perkara yang berlawanan. Mana dua perkara yang berlawanan? Iaitu dahulu dan kemudian. Dahulu ni berlawan dengan kemudian. Tiba-tiba dihimpun dua perkara yang berlawanan, tak leh. Tinggi dengan rendah akan berhimpun pada satu perkara, tak leh. Yang berlawan. Dulu dan kemudian ia tak akan boleh berhimpun pada satu perkara. Ni bila keluar nanti jalan lagu ni, ia akan keluar berhimpun lah ni. Antara dua perkara yang berlawanan. Yakni, tiap-tiap satu daripada kedua-dua itu, semasa dia buat orang, maka dia ada dahulu. Tetapi, semasa orang buat dia, dia ada kemudian. Maka pada masa yang sama, dahulu pun dia, dan kemudian pun dia. Maka inilah mustahil. Datuk pula. Apalah mana? Semasa dia buat orang ke? Maka dia ada. Atas sikit. Mana? Dan akan terima sekarang. Tak terima sama sekali. Kerana akan lazim berhimpun dua perkara yang berlawanan. Iaitu dahulu dan kemudian. Yakni tiap-tiap satu daripada kedua-dua itu. Semasa dia buat orang. Jatuh. Buat jatuh. Mata bahawa ni. Lalu kutub alami. Dia buat orang. Ni pun luar kampung tak nak buat. Tepi dari tepi lah. Tapi tak apa lah, boleh lah. Ni lawa. Satu. Satu ya. Habis itu dah. Maka hipung dua perkara yang berlawanan. Maka mustahil hipung lagu tu. Cuba kira lah. Kau macam risau lah ni. Semasa dia buat orang, maka dia ada dahulu. Maka. So, tak. Satu daripada kedua itu sama. Yakni tiap-tiap satu daripada kedua itu, semasa dia buat orang, maka dia ada dahulu. Tetapi semasa orang buat dia, dia ada kemudian. Maka pada masa yang sama, dahulu pun dia dan kemudian pun dia. Jatuh. Maka dia. Maka dia mana? Sama-sama buat orang. Tetapi masa orang, semasa orang. Mana? Tetapi semasa orang buat dia. Orang jatuh. Masa orang buat dia. Orang dia ada orang kemudian. Jadi senang mudah-mudah kata A ni khalik pun dia, makhluk pun dia dalam masa yang sama. Khalik pun dia, makhluk pun dia. Semasa dia buat B, dia jadi khalik. Tapi semasa B buat dia, jadi makhluk. Masa yang sama khalik pun dia, bukan makhluk pun dia. Pening tak boleh? Tu. B pun sama juga. Tu. Boleh. Masya-Allah. Ya, ya. Saya tak ni masalahnya punca rekod saya ni. Tu ya. Dah tak buat atas ni. Ini mesti kau maktutah tu. Ha. Maktutah ni tak ada, tak jelas mana juga. Ha. Lepas tu tobok pun. Mesti kau asal ni. Tak apalah, untuk nak tambah pahaman ya, pahaman kita tu, masa kita nak mengajar ataupun kita nak baca semula pula tu. Kerana kita dia ni kita luar kampung, lepas tu tulisan ni akan masuk tolong kita ni. Tolong kita nak faham uslub dia pula tu. Kadang-kadang hari ni faham, esok mungkin lupa. Kalau esok faham, mulai di tahun depan lupa. Kalau kita tulis, tulisan akan tetap dengan kita walaupun kita tua pun akan ada dengan kita lagi. Tua pun boleh mengajar lagi Usulul Din. Kalau kita tulis aku. Dah habis. Kalau kita mati pun anak cucu boleh bawa pula. Anak cucu boleh ambil jadi istifadah pula dengan hak tok hari tu mengaji. Kalau kita kosong tu anak cucu kata aku pun boleh beli. Dia baru boleh. Maka dia kata, dahulu pun dia, kemudian pun dia. Maksudnya gitu dah. Kerana, apa nama dah. Dan, dekat tu, kalau begitu, bohonglah, bohong, bohong, bohong. Oh, dia kali bohonglah. Habis itu. Ni pergi ke dot, dinamakan dot ni lagu ni. Bergilir buat ni, kalau istilah ulama usul panggil, daur, daurun, daurun berpusing. Ni pun dua ni, daur musarrah ya ni. Kalau 2, 3, 4 pakat pusingnya jadi mudmat. Dia lagi. Itu. Tak boleh pahal ni dulu. Bagaimanapun ni, kalau sebut lagu ni, apa pahal. Tapi bila sebut dor, mula. Aduh. Aduh, dor pula. Dor, dor, dor tu. 2, 3 malam tak faham lagi dor. Sebab kita pergi, masuk istilah dor tu, bila jauh dengar. Kalau lagu ni cukup. Ni, lagu ni, usul lagu ni cukup dah. Dia faham. Tak pernah sebutlah istilah dor, tasansun apa pun. Ni kena hurai. Dor ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita pusing. Tu hurai orang kampung pula. Pening di situ. Pening di luar tu dah. Tasansun itu wazan dia tasan salah. Tasansulan. Apa makna? Oh, jadi. Tak lain tu. Pening. So, dor tu semengu. Tasansun semengu. Tak faham lagi. Sebab kita duk masuk mempayuh-payuh ni. Ni tu tinggu musanai uslub dia tadi. Tengah-tengah perannya kita ambil cara-cara dia. Cukup dah untuk nak buat misal. Kalau kena nampak cara mustahil. Tak nak. Dia tak sebut walaupun lapan mustahil pula kita. Ni. Bohong, bohong. Tu mustahil dah. Kita sebut pun. Malaikat nama, nama sifat wujud, kidam tu sebut pun. Kalau lapanglah tak sebut pun. Oh, jadi masuklah jadi payah. Habis itu. Untuk guru duk sentik. Ada sekali tu uji soalan duk misal tak malah ni. Masalah. Masalah dot ni. Jadi mustahilnya. Kerana masalah cerita budak tu. Budak tu cerita kepada kita. Cerita kata, dia cerita satu hari dia cerita kepada kita. Dia kata, abang, amma nak cerita satu kisah. Masa semasa ibu amma ni, beranak amma. Masa tu, ibu ni cerita kepada amma je. Ibu tak cerita kisah ni kepada orang lain. Amma seorang dia tahu. Apa cerita amma ni? Jadi gini. Jadi masa tu, ibu ni 9 bulan dah mengandung umur. 9 bulan dah. Sampai waktu beranak, sampai tahu anak tu, takdir tu hai, waktu tu ayah tak ada. Ayah tak ada. Ibu ceritalah, cerita kat umur. Budak tu kata, waktu tu ayah tak ada. Kebetulan pula, api elektrik tu, mapuh, tani kata api mapuh. Tu gelap habis, hujan lebah, mutu habis minyak. Allah, susah. Ibu kata susah masa tu. Nak gitu waktu Widya tu tak ada orang tolong. Maka masa tu lah amma tu lari gi tu waktu bidai. Ibu kata masa tu tak ada orang lain dah. Maka ibu suruh amma lah keluar gitu waktu bidai. Untuk mari beranak amma. Kita dengar lagu tu, kita nak kata lagu mana? Mung ni. Kamu kenal? Nah. Sebab apa? Sebab masa tu, dia tak beranak. Tapi lah masa yang sama, dia juga gitu, baik gitu. Tu mari beranak dia. Tak ada. Duk dalam pun dia. Duk luar pun dia. Masa yang sama tu. Tu mustahil tu. Oh, aku mustahil tu. Boleh jadi. Kalau budak kata gitu, kita nak kata lagu mana? Kalau budak mahu cerita kepada kita lagu tu. Jangan tapah dia lah. Jangan tapah dia. Tanya dia. Kenapa mu tak buat? Kenapa mu tak? Itu tak jadi Tok Bidah sendiri. Kamu heret mu selalu lah keluar. Mu tu. Heret mu sendiri tu baik selalu dari perut. Tak kena lari itu kot Tok Bidah dah. Tu jadi cerita tu. Kalau kita ngaji pun, semasa ngaji pun ada cerita-cerita gitu. Mungkin ada pendapat dari Evan dulu. Ulama-ulama dulu cerita tu untuk kita takrib lagi. Dut ni mustahil. Habis. Aku apa dah tahu lah. Daripada dulu pun. Tadi. Serah. Yang jauh-jauh tu pula. Okay, ada satu lagi pun. Kalau begitu tentulah Tuhan kita itu bukan baru timur. Kerana apabila baru timur tentu tidak lepas dari tiga jalan. Maka tiga itu bohong belakang-belakang. Adapun kita ini sungguh pun. Kita sansur. Dah sansur ni kena. Kena itu sikit lah. Kena itu sikit. Ada dulu pun. Ada satu lagi. Ada labik. Kat mana ni? Ada bapak. Oh, tu hok ni. Ada bapak yang kau tidak sew sebelah bumi tu. Sew banyak sikit. Tapi tak ada apa. Isyarat tu kata nak uti dah tu. Dapat. Mau uti dulu. Insya-Allah. Sudah kali dah tu. Insya-Allah. Nak nampak lagu tu. Sebenarnya daurah ni ya akan guna masa cepat. Tapi kitab ni dia bukan kitab yang boleh buat daurah sangat. Usuluddin ni dia kena guna untuk faham malaikat orang tu dah faham dah asah dah. Lepas tu perlu baca. Macam apa? Syakaw Yuhudi. Kata wah cucu boleh. Kalau asah je ada tak apa untuk nak lalui kitab tak apa. Tapi kalau belum anda asah, mana cepat-cepat tu akan tak faham pula. Itu nama kita ni asah dah. Insya-Allah. Askat pergi insya-Allah. Kita hubung kita sansus ni lah. Dan jika timun Tuhan itu dengan jalan ada bapok, bapok, bapok. Hengor tidak suk, suk ni hendak berkesudahan lah. Suk ni siye. Suk. Kelantan panggil apa? Suk, oh, suk, apa? Tak, tak, kacak suk ke Kelantan panggil apa? Berkesudahan. Berkesudahan. Itu suk. Suk tu siye asal. Dipermelayukan, dipertandingkan. Suk. Mai suk. Suk. Kes waktu tak. Tak suk. Tidak. Habis kat tu. Nah, ada nak tanya apa tadi? Arok dengan sifat tadi ni. Bagaimana tu? Hak tulah ke hak lain-lain? Sifat umum daripada arok. Tiap-tiap arok ialah sifat. Tapi tiap-tiap sifat bukan mesti arok. Maksudnya di antara dua tu umum khusus mutlak. Umumun wa khususun mutlakulah. Dua tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لغة أشرفنا أتب علينا التوبة أغسل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وأمن روعاتي